infifanin ayyatasawwarahu wa ya'rifuhu wa ya'rifahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fihi wa yasulut tasawwuru bi ma'rifatil mabadi al asyrah al manzuma fi qalibatihim inna mabadi kulli fannin asyrah al haddu wal maudu'u thumma samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari masailun wal badu bil ba'diktafa wa mandarul jami'a haza syarofa. Tata tertib pengajian di pesantren salaf adalah akan membahas apapun harus membahas dulu tentang mabadi asyrah, 10 dasar ilmu pengetahuan. Di dalam sebelum masuk ke hikam, karena hikam tidak membahas mabadi, kita masuk dulu ke tanwirul qulub. Tanwirul qulub menjelaskan tentang 10 mabadi, dasar-dasar ilmu tasawuf. Apa hadnya, ta'rifnya, huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatu tathiriha minal mazmumi minha wa tahliyatiha bil ittisabi bi mahmudiha wa kaifiyati suluki wa sayri ilallahi ta'ala wal firari ilaihi. Eta tasawuf. Di Indonesia orang sering membuat definisi masing-masing. Kang, apa tasawuf? Oh, tasawuf itu pakai jubah. Jubahnya robek-robek, diam di dalam goa, bawa tasbih segede-gede telur asin. Oh, tasawuf itu ini, oh tasawuf itu ini. Semuanya membuat definisi tidak menggunakan logika, tidak menggunakan ilmu mantik, maka definisinya ngawur. Kembalilah kepada definisi. Di antara definisi ilmu tasawuf adalah ini. Bukan hanya satu. Definisi boleh. Saya kata orang termasuk orang yang tukang nyieunan definisi. Ketika definisi sesuatu belum jelas. Antara lain definisi yang belum jelas. Definisi ilmu laduni. Rata-rata laduni adalah ilmu yang datang dari Allah tanpa belajar. Definisi menyesatkan itu. Sebab banyak orang mencari ilmu tersebut tidak mau belajar, akhirnya laduni henteu diajar henteu. Legeg nu aya, sombong nu aya nepuk dada. Mentang-mentang anak kiai besar, aku mah langsung laduni, laduni stres. Ya tahu. Saya buat definisi, najan definisina panjang lebar keun bae. Da. Prinsipnya dalam ilmu mantek disebutkan definisi yang benar adalah jami'un, mani'un, mun'akisun, mutaridun. Itu syarat 4. Jami'un mencakup, mani'un mencegah yang bukan. Mun'akis bisa dibalikan, mutarid ngaguluyur. Bisa berlaku. Saya sebutkan ilmu laduni adalah orang mencari ilmu waktunya lama, capeknya luar biasa, biayanya besar, lalu ilmunya diamalkan oleh dirinya dengan ikhlas dan ia menggerakkan orang lain untuk mengamalkan ilmu tersebut tanpa menginginkan imbalan apapun, kedudukan, imbalan uang, jabatan dan lain sebagainya. Oleh Allah ditilai orang ini benar-benar menuju Allah, ingin menegakkan agama Allah, maka oleh Allah diberi pengetahuan tambahan dia. Kakarek ladun nih. Tuhnya geus dibongkar takuana. Ngaji heula cing bener, sakola cingnya. Puluhan tahun beak dengkak capek gawe modal beak. Diamalkan ku dirina, dipake ngagerakkeun batur, teu hayang imbalan, teu hayang nanaon, pantes ku Allah dilimpahan. Selamatnya Mesir oleh Nabi Yusuf. Yusuf belum jadi nabi, dia dipenjara 13 tahun. Shaimun bin nahar qaimun bil layal. Siangnya saum, malamnya ibadah terus-menerus. Selamatnya Mesir oleh Yusuf, bukan oleh menteri, bukan oleh perdana menteri. Lah dunia teh kitu. Kadenya ini takrif ini bisa diterima. Tasawuf diambil dari kata sufun, akar kata sufun adalah bulu domba. Enggak enak sebenarnya. Dah, ilmu sakitu luhurna ngaranna bulu domba. Andai dulu saya yang memberi nama ilmu tersebut, saya akan beri ilmu tazkiyah, tasfiyah, pembersihan. Tapi dalam ilmu ada tata krama, ada etika. Tegenah jadi bulu domba. Karena banyak orang zaman dulu yang ingin memperbaiki kalbu, walaupun dia pejabat, dia ulama, dia pengusaha, untuk sementara meninggalkan dulu kebesaran duniawi dan memakai pakaian yang sangat sederhana, yaitu wol. Wol dalam arti bulu doma, lain wol tropical anu ayuna buatan Australia, lain. Pakaian sederhana. Karena salah satu kebiasaan darwis para sufi adalah memakai pakaian seperti itu, disebutlah tasawufun. Kelompok yang suka memakai baju sederhana. Heukeun bae lah, geus kitu mah dijieuna. Kitu we urang mah tinggal miluan tong dibongkar deui. Ya. Soal penamaan. Jadi bukan dari sofwa. Hati-hati, tasawuf bukan dari sofwa, sofun, bersih bukan, tapi tasawuf pun dari sufun. Ya, kalau tasbiyah berasal dari sofun, kebersihan, kesucian. Nama ini dipakai sebutan untuk sebuah ilmu pengetahuan khusus, yaitu ilmu untuk mengetahui tingkah laku kolbu, kelakuan kolbu. Jadi tasawuf teh lain ngajebredan batur, nyanyalakun batur, hayo he memponis-ponis batur. Bukan tasawuf itu. Orang yang punya pengetahuan untuk ngontrol kolbune. Memeh muncul menjadi sikap baik atau buruk dikontrol dulu oleh dia. Alus ya, goreng ya, salah ya, bener ya. Tasawuf tak? Cocok teu jeung syariat. Cicing di nagara prosedural teu cocok teu jeung aturan. Ya, dikontrol. Setiap ngomongnya, tingkah lakunya, apapun yang ia lakukan dikontrol. Tahu ahwalun nafsi. Mahmu duha jadi badal tin ahwalu. Yang baik-baiknya iman, syukur, ridho, ikhlas, semangat, gesit, cerdas, pokoknya sakabeh sifat-sifat alus. Truk. Sing ngarti, sing apal, sing nyaho. Wamat mumuha jeung jojorena. Sombong, adigung, takabur, beleguk, bedegong, koret, belik, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Semua penyakit-penyakit kalbu. Cukup dengan tahu saja atau untuk membuka-buka aib orang lain, wa kaifiyatu tathhiriha, bagaimana upaya membersihkannya. Kalau tasawuf baru pengetahuan, tasawuf ilmu sama dengan baru belajar resep, tuh pernah masak. Resep sop bisa, resep rendang bisa, resep semur bisa, 10 macam resep, 100 macam resep bisa, tapi masak enggak pernah. Begitu nyieun sop dikonengan, bikin sup pakai kunyit. Kenapa? Karena dia taunya resep aja. Saya hormati al-mukarramin yang sudah faham ihya ulumiddin, nasoihud diniyah, nasoihul ibad, dan banyak kitab-kitab tasawuf yang sudah diaji di pesantren-pesantren kita. Sebenarnya jurumiyah pun tasawuf, alfiyah pun tasawuf, Pak. Tergantung kemampuan, kecerdasan pendalaman. Oh, masa begitu? Sok, tingali jurumiyah maimuniyah. Lirrafi arba'u alamatin. Kalau orang ingin rapak tinggi derajat di dekat Allah, arba'u alamatin, ada empat tanda-tanda. Ad-dommatu, satu domun berkumpul dengan guru yang ahli. Tuh domahnya kayak kadinya. Walalipu alipul isnen, bergabung dengan guru, terus nempel. Tegudu cicing wejeng guru, najan jauh tetap nuturkan. Alif walwau jama babarengan jeng batur. Baru nantinya ada nun di ujung. Eta jurumiyah waliyullah Syekh Ajrumi itu. Ada jurumiyah al-kalamu walabdu dorobajayadun. Ada jurumiyah tasawuf. Alfiyah parpa bidomin wansiban patan. Parpa bidomin. Kalau Anda ingin tinggi derajat, temui, cari guru akhlak. Selain guru ilmu, belajar akhlak jangan meninggalkan ilmu. Belajar ilmu jangan meninggalkan akhlak. Orang tinggi ilmunya tapi akhlaknya tidak baik, tidak bernilai. Di depan bisa ngangguk-ngangguk, di belakang ngomong. Berakhlak tapi bodoh juga rugi, Pak. Rugi, Pak. Ayah akhlak nama sayangan, bodoh itu. Ulul albab, zikir fikir, dua-duanya. Gabungkan dua-duanya. Ya, baik. Tidak cukup hanya dengan tahu. Hadirin jangan dengki, hadirin jangan sombong. Pak Ustadz, sombongnya sudah ada dalam diri saya. Kumaha nya, pokoknya jangan. Buntu dia, buntu dia. Jadi ditujukan, oh sombong, cara miceuna kieu ieu, ieu alatna, kieu carana. Baru itu dokter. Ini obatnya, diagnosa, ini penyakitnya, diagnosa, ini obatnya, terapinya. Minal madhumi wa tahliyatiha. Ngahulu, memperindah. Bil ittisafi bi mahmudiha, dengan merubah akhlak, merubah sifat. Wa kaifiyatus suluk, dan perjalanan, cara melakukan perjalanan. Kita ini seperti orang yang tidak punya perjalanan. Kumaha ieu padah ibadah mah ibadah we. Kumaha aturanan kitu we. Harus suluk, semua orang harus suluk. Cekolot mah seleka-seleke cenah suluk teh. Ngamah jalan, nyukcruk jalur. Dari mulai Allah menciptakan makhluk, tidak bisa dirubah jalurnya geus kitu itu. Saya orang yang insya Allah tidak terpengaruh dengan istilah modern-modern. Karena modern itu jadi alat tipu. Jadi alat tipu. Yang modern adalah yang baru. Setiap yang baru adalah modern. Akhirnya orang Islam dipermainkan dengan kata modern. Baju modern begini, modern rame-rame. Cara makan modern begini, begini. Gaya modern begini, begini. Terbawa oleh modernisasi. Kalau menurut saya modern itu nilai. Sesuatu yang bernilai itulah modern. Quran itu super modern. Kalau ditinjau waktu bisa disebut kuno Quran, Pak. Quran kuno, hadis kuno, rasul kuno. Padahal justru dia pelopor modern. Hati-hati. Wa kaifiyatus suluk wasair ilallah, dan melakukan perjalanan menuju Allah. Itu perjalanan kumaha jangan perjalanan. Ini orang yang banyak tidak faham. Ya ah. Bismillahirrahmanirrahim ngomong. Summaradadnahu asfala safilin. Tafsir summaradadnahu asfala safilin bisa pakai tafsir mulkiyah, tafsir lapis satu. Manusia dari bayi lemah menjadi kuat dan nantinya lemah lagi. Oke, Prof, bisa. Cara orang kuring we yahuntu dipake ngegel jengkol geus kalumah kalemo asbala sapilin sumaradana wa asbala sapilin manusia tadinya mulia jatuh menjadi ahli neraka rodadnahu asbala sapilin. Tapi kalau kita bertanya kepada seorang ahli menyelam dalam makrifat, antara lain Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar, The Secret of Secret, karya agung 1000 tahun yang lalu dan hilang dari peredaran di Indonesia, Pak Jajan berani mengatakan hilang dari peredaran. Kan toko-toko kitab di Indonesia banyak dan besar-besar. Ya, tapi hati-hati. Mobil dengan kunci lebih besar mobilnya. Tidak ada kunci sebesar mobil. Tapi kalau tidak ada kunci, mobil tidak bisa berangkat. Rumah dengan kunci lebih besar rumah. Tidak ada kunci sebesar rumah. Tetapi tanpa kunci tak bisa masuk. Dari kitab yang beredar di Indonesia, kuncinya hilang. Yaitu kitab yang membahas roh. Saudara, kata Kang Toto Asmara, Tasmara, kenapa uang $1 gambarnya mata satu dan piramid? Menunjukkan bahwa mereka berkemampuan mengincar seluruh dunia. Bukan menuduh. Kitab-kitab, buku-buku yang masuk ke Indonesia dideteksi oleh mereka, musuh-musuh Islam. Karena itu saya mencarinya puluhan tahun, Pak. Untuk kelas jadi kiai ajengan kuring geus jadi di tahun 78. Tapi kalau ditanya ruh, saya tidak bisa menjawab. Rata-rata dunia termasuk Indonesia ulama cendekiawan, kalau ditanya tentang ruh selalu menjawab yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi, ruh urusan Tuhan. Jadi jangan dipelajari urusan Tuhan. Sama dengan mobil mogok. Masalahnya baterainya lemah. Datang paraden. Kata paraden, "Napa mobil mogok? Baterainya lemah, paraden." "Hah? Baterai urusan Jepang. Jangan diurus oleh kamu." Kira-kira dengan fatwa paraden seperti tadi, mobil tersebut berubah menjadi maju atau tetap mogok? Maju atau tetap mogok? Kenapa tetap mogok? Karena tidak ada yang berani memperbaiki baterai. Nah, sekarang saya mau nanya. Subuh banyakkan yang sholat di rumah, banyakkan yang di masjid. Sakit badannya apa sakit rohnya? Maka yang harus diperbaiki, sedangkan ruh jangan dipelajari. Hati-hati, fatwa berbahaya. Seorang doktor, profesor, ulama berfatwa seperti itu menyesatkan umat. Harusnya begini, "Pak, bagaimana tentang roh?" "Oh maaf, saya bukan ahli." Kudana gitu. Lain, jangan dipelajari berdasarkan Quran. "Wa yas'alunaka 'anil qulir ruh min amri rabbi." Cek jelema. Mengadengin bodoh. Ya. Enggak begitu. Saya harus berkelana dari Banten sampai Madura. Harus mukim di makom-makom aulia, mohon maaf, berpuluh-puluh hari. Di satu makom 40 hari, satu makom 40 hari, 40 hari. Apa yang saya cari? Jadi ajengan mada ngeus. Pasantren geus boga, santri geus loba, dakwah geus laku. Jadi mau balik di pengurus majelis ulama dan lain-lain. Nyari apa Pak Jijen? Ini nyari ruh semua. Informasi tentang ruh. Alhamdulillah. Bertemulah dengan pengersa Abah di Suryalaya. Saya tidak kultus kepada pengersa Abah. Kalau bicara begini, buktinya saya menemukannya dari beliau. Di bidang ini. Bertemu dengan beliau. Sambil tersenyum beliau. "Ya kitab na ajengan." "Mengpuluh-puluh tahun kemana-mana neangan." "Ya kitab na." Padahal saya tidak menyampaikan saya perlu itu. Terjemahkan ku ajengan. Saya terjemahkan kitab tersebut. Dan jelaslah sekarang kecelenya kita di mana. Kecele wau. Wa yas'alunaka 'anir ruhi kulir ruhu min amri rabbi. Wa nene. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Asia Tenggara khususnya yang saya tahu, hampir rata-rata sepotong ini ayat melarang mempelajari ruh, sepotong ini ayat ilmu serba sedikit. Pak Kiai kok ilmunya sedikit? Al-Quran wa ma utitu minan ilmi illa qalila. Pak Kiai bagaimana ruh? Urusan Tuhan. Sapotong paragi mengpenan ketidaktahuan ruh, sepotong lagi untuk dipakai dalil boleh ilmu sedikit. Dia yang memogokkan. Padahal ini wawunya adalah wawu ataf. Yang diatapkan adalah jumlah, bukan kalimat mufrad. Makna fi illa istisna. Menurut balagoh, al istisna ba'da nafyi yubidu takhsis. Terjemah Kementerian Agama dengan hormat, saya menghormati Kementerian Agama. Saya tidak mengatakan terjemah ini mengandung unsur bahaya, saya tidak sebut begitu. Saya sebut terjemah Kementerian Agama adalah terjemah standar, sengaja dibuat seperti itu untuk tidak terlalu pening difikirkannya. Tetapi bagi para ulama tidak akan dalam ayat-ayat tertentu seperti ini, tidak akan ikut membahas seperti ini. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Ini tidak ada koma di sini sebenarnya. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Enak. Kenapa pengetahuan Bapak sedikit? Berdasarkan Quran ini. Bukan ke situ. Ini terjemah kalau pakai Uqudul Juman, Jauhar Al-Maknun, Samarkondi. Pakai apa? Pakai balagoh. Dan benar-benar kubelikan ilmu ruh kepadamu dalam kadar sedikit. Coba hei Gisararya. Ilmu apa? Pakai alif lam. Alif lam berguna li ahdi zikri, lil ahdi zihni. Ya, di sini li ahdi zikri. Ilmu tentang roh, bukan ilmu yang lain, ilmu tentang roh. Dari mana Pak Jejen menerjemahkan dan benar-benar? Di dinan kita pakai wasodik-sodik. Dan benar-benar wani-wani etama, ya ilah ngaji balagoh tantum. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya Allah gitu. Dan benar-benar kuberikan ilmu tentang ruh kepadamu dalam kadar sedikit. Sedikit menurut ukuran Allah. Sedikit menurut ukuran Allah. Anda mancing di kolam saya di depan, dapat ikan sebesar telapak, Anda sebut lauknya gede. Sebab mancingnya di mana? Berangkatlah Anda ke Cisolok, mancing di laut lepas sana, dapat ikan sebesar paha, kumateh letik. Sebab ukurannya ukuran laut dibanding dengan ikan yang segede kapal. Begitupun ilmu. Ilmu sedikit ini menurut kadar Allah, maha luas untuk kita. Minimal kita tahu bahwa ruh kita empat lapis. Ruh kita empat lapis ini sekelumit resume daripada The Secret of Secret Sirrul Asrar. Alam ini mulki adalah kurungan langit satu. Bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, sekian triliun bintang yang sampai hari ini belum ada yang bisa menyebutkan jumlahnya, itu adalah alam mulki semesta. Semesta itu adalah alam mulki. Ya. Ulama mah kuduna wawasanana mulki malakut jabarut lahut. Ieu mah dibawa ngawangkong saprovinsi ge kuat leneng. Dibawa ngawangkong sadesa kuat tekap, paham-paham. Ini. Yang harus paling dulu tobat kita ulama lu. Tong mah nyalahkeun pemerintah, da pemerintah mah rek diangkat jadi pegawai na ge teu ditanya tamat takrib atawa henteu. Kita ulama. semesta ini. Itu mulki, itu alam paling kecil, itu kurung batok teh ya. Setelah alam mulki dikurung langit satu, masuklah ke alam kedua, yaitu alamul malakut. Malakutus samawat. Tujuh lapis langit, hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh. Ceritanya dalam mi'raj. Itu kuma hikam itu jadi beras kadil. Anda dihantem ogeng ke ngebahas hikam, ada tengerti perjalanan kia nama kemana naon gunaan. Itulah hikam jadi dongeng, itulah hikam jadi pajangan. Itulah hikam hanya jadi alat show. Perjalanannya dulu. Kalau bapak datang ke sini bawa tambang 100 meter. Lalu bawa kawat-kawat baja. Saya akan tanya, "Pak, buat apa itu?" "Enggak tahu nih, tambang." Karena memang enggak tahu perjalanan, padahal bapak akan dibawa apa itu? Hiking, akan dibawa memanjat tebing di gunung gede. Oh, kagarek nyaho perlu nanaon. Orang sekarang kebanyakan enggak tahu perjalanan. Yang disebutkan perjalanan adalah mati. Selesai mati, calon surga, calon neraka, kiamat, hisab. Selanjutnya surga, neraka. Itu perjalanan hidup Anda. Kita harus tahu tugas kita sekarang apa. Harus roji'un. Harus lagi-lagi di Indonesia innalillah dan roji'un jadi ayat kematian. Mang ratus-ratus tahun ulama geledegan, cendekiawan, innalillahi roji'un, mati. Kalau saya doakan semoga hadirin cepat roji'un. Amin. Sawareh amin, sawareh tuwadi ngomong. Sebab tahunnya roji'un itu mati loh. Lihat ini. Ini kama arsal nanti lagi saya bahas panjang lebar. Ini sekelumit aja supaya apal perjalanan. Diawali dari kama arsal nafikum rasulah 151. Hayo ahli sunnah. Yang disebut ahli sunnah wal jamaah teh memahami Al-Qur'an 30 juz secara utuh ya. Lain kieu Muhammadiyah mah jago Qur'an, versi jago Qur'an, ai ahli sunnah mah kitab sapinah nu geus jeding gitu. Ini yang jadi perbedaan itu prap kikituan teh. Saya Suriah NU di Jawa Barat, wakil rois bahkan katanya. Tapi oleh kawan-kawan di Muhammadiyah saya dipercaya sebagai dewan kurator. Itu kumaha teh? Bersama STAI saya ngahidmah itu baru lagi saya di STAI ya. Saya pernah jadi pengurus pengabdian kepada masyarakat ketika ketuanya Pak Sidik sebelum profesor. Nah, Allah mengutus Rasul tugasnya triti, tiga ti. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, yang ketiga adalah taklim. Singkat cerita we, ketika manusia membangkang wala nabluwannakum, manusia akan tetap kami sayangi. Entong kieu ngomongna teu ngawaro rajet sia. Eta mah maneh goreng adat. Ulah disarwakeun Allah kos maneh goreng adat. Allah tidak sebut di kita. Allah ngutus rasul, menurunkan Al-Qur'an, diberi penjelasan, ternyata membangkang, aku tetap menyayangimu. Tegenahnya. Untuk umat lain dulu, kalau membangkang, siksa. Untuk umat Muhammad, beliau Allah menyatakan, wa ma kuntu mu'adzibahum wa anta fihim. Aku tetap menyayangimu. Ibu melihat anaknya membangkang. Kukuh hingga hurikun sunu. Dia memainkan api. Ibunya tetap sayang. Salah satu cara menyayanginya, dicepret, dipukul dia. Memukulnya itu kasih sayang. Karti. Nesiti. Ibu marah. Itu marahnya. Wala nabluwannakum. Kuberikan peringatan kepadamu. Ujian kepadamu. Bala. Tidak. Wala u'adzibannakum. Cing ngerti karena kalimat. Tong jorok. Kalimatnya. Wala nabluwannakum. Bala. Buka dulu kamus. Bala itu apa? Ujian. Kalau kita mengkuliahkan anak sedang ikut ujian, alhamdulillah pun anak ngiring ujian. Alhamdulillah pun anak teh dikaluarkeun teu bisa ngelujian. Justru senang kalau diuji. Ini sudah mulai hikam nih, cara berpikir hikam. Kalau kita mendapatkan ujian lain, Gusti, kia teuing nasibnya, kok saya ini begini? Allah itu bagaimana pada saya? Ku capek jadi jelma kitu. Datang ujian, alhamdulillah, siap ya Allah lah. Layanan ku saya. Hayo he cengeng. Ini penyakitnya kalau diuji cengeng, mana bisa lulus orang cengeng? Ya. Kira-kira saya jadi kiai di Nagreg punya pesantren segede ini ukuran kampung sukses atau gagal? Lulus atau gagal? Kira-kira mulus tidak ada gangguan atau banyak gangguan? Nah, kan tahu sendiri karena saya mampu menghadapi gangguan. Sampai hari ini belum berhenti gangguan. Itulah hidup. Kalau tidak mau diganggu, ya masuk surga sana. Entong kia, muntah yang ayah gangguan mending paeh loh, ngai ka surga. Mun kan neraka gangguan deui. Ah, riweuh ngomong teh. Ayo hikam, hikam. Dengan apa ya Allah engkau akan menguji? Khauf, banyak ketakutan. Daerah kita ini daerah yang belum aman. Masih banyak gangguan keamanan lah. Artinya, walaupun tidak terlalu berat dibanding dengan yang lebih berat. Ju, kelaparan. Mahal beas ge eta teh asupkana ju. Kurang gizi juga masuk pada ju itu, kelaparan itu. Bukan busung lapar aja. Kira-kira kita orang cukup gizi apa kurang gizi sih? Jujur aja. Berapa kali minum susu dalam sehari? 4 sehat 5 sempurnanya enggak itu ju. Wanaksi minal amwal, terpuruk ekonomi. Mudah ini wanaksi minal amwal, nebaknya mudah. Yang hadir di sini punya tabungan masing-masing 100 juta enggak? Punya biaya untuk biaya anak sampai S1 enggak? Untuk nyantrenkan anak selama 10 tahun siap enggak? Utang punya enggak? Wanaksi minal amwal. Tong hararese, Quran itu kontekstual semuanya, enggak ada yang tidak kontekstual. Ima Quran tengah dikuro kene wungkul. Kuro perlu. Qiraat perlu. Itu untuk motivasi, membuat enak telinga. Tapi kalau Quran hanya untuk itu aja, jelema Allah, Allah, Allah. Allah. Naon cenah Kang Gesin? Ating naon bukan Allah. Oh, kan Anda ketawa. Apa cuma untuk itu Quran? Tidak. Huda, petunjuk. Harus rinci. Harus tertuang dalam konsep. Ini pentingnya bersama cendekiawan. Kenapa saya hormat terus kepada para sarjana dan mengharap-harap sarjana yang berfaedah, yang betul-betul mampu membawa umat. Karena kalau kiai lebih kepada dogmatis, ya, dogmanya pegang bulat-bulatnya gitu, ayat-ayat. Nah, karena para sarjana lah yang bisa menuangkan dalam konsep. Untuk yo, kiai teh asa pang agama teh bisa nanjir ku sorangan gitu. Sukabumi bisa disebut pengelola bas terbaik. Saya sebagai ketua dewan pertimbangan, karena saya mengangkat kawan-kawan tanpa fanatik kelompok. Yang dari Muhammadiyah, yang Persis, yang mana? Ayo, Pak Jejen bagian Fathul Mu'in, didinya bagian konsepnya. Ya, apa sulitnya? Wal anfus, penyakit dan kematian. Was samarat, pertanian yang tidak menghasilkan kesejahteraan. Tong buah wae. Da buah teh aya tangkalan, majaz mursalkeun ka tuh esamat. Pan ngaji samarkoni. Enaknya jadi ahli ilmu alat begitu, enggak sulit, Pak. Repot memahami Quran tanpa ilmu alat kaku. Wabashiris sabirin, siapakah yang akan lulus dari 5 ujian tadi? Yang lulus adalah yang sabar. Belum selesai, karena ini baru tanda ayat, bukan akhir kalam. Siapakah yang bersabar itu? Alladzina, tegese. Nyaeta, perlu dieceskeun deui. Alladzina idza asabatum musibah, orang-orang yang mendapatkan, nanti dulu. Stop dulu. Sering musibah itu yang pahit-pahit aja, karena ada hadis. Al musibah mayu dil mu'min, hiji perkara nu matak nganyerikeun, ngaripuhkeun, kakarek musibah. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Tapi dalam konteks apa? Harus dikaji lagi. Mari kalimat musibahnya pakai kaelani lah jeung yakulu. Ayo, musibah sulasi rubai. Mujarad mazid fi. Warna ke? Bab. Asal goer asal. Nakis ajwab mutal, ajwab. Ajwab. Tina soaba. Ditanya nu kitu na mulai kelepekan. Nerangkun bisa hadirin sekalian ngebalak-balak. Tapi teu paham manehna ge pokana mah nu beres pidato amplop jeung besek nu penting. Ke situ larinya, mohon maaf. Alhamdulillah, saya bukan orang baik, tapi orang jelek masih kena eling dirina jelek, makanya mau memperbaiki diri gitulah. Eta ge geus alus lah. Mending keneh nu gelo ngaku gelo daripada nu gelo ngaku cager. Lamun jelema nu gelo ngaku gelo, harapan bakal cager. Kamu gila? Iya, saya gila. Ya geus mulai rek cager teh jelema. Tapi lamun kamu gila, naon apa? Gua sehat, sehat. Oh, iya gelo kene jelema. Yo ah. Anu mending gitulah. Saya itu orang seperti itu, Prof. Jujur aja. Wah, abdi teh lain jelema bener abdi. Rek naraon jika dia sebenarnya. Acina resepe ngadenge pajajian ngomong. Sesedih. Tapi tadi teh ya, tibatan nu goreng ngaku alus, mending nu goreng aya harapan rek cager teh gitu. Pak, mobilnya jelek, iya makanya masuk bengkel tuh. Enggak, harapan cager. Tapi mobil butut di jalan, golong perang. Pak, mobilnya jelek, oh enggak. Lihat, masih kuat, pakai gigi satu. Sekali nyiap, empat, naon, beca. Ngaji hikam, taubat setiap ngaji hikam itu sebenarnya. Siapakah yang akan lulus? As-sobirin, ialah orang-orang yang mendapatkan apapun yang mengenainya. Arek amis eta arek pahit, arek genah atawa teu genah, musibah. Kalu lidah berucap, hatinya sadar. Sebab lidah berucap, hati tidak sadar, beo namanya. Ngigau namanya. Apa yang ia ucapkan? Innalillah. Arab dulu, ini bahasa Arab. Lain bahasa Sunda. Inna inna harfun nasbin wa taukid na domirun mutasilun barijun ismu inna mabniun ala sukun bi mahali nasbin lianna husmun mabniun laya terupiri rob walamu harfu jarin walabtul jararah majurun bilam wajar wal majurun mutalikun bi mahdubin takdiruhu kainuna awis takrorna breng sararia erab kenae nulain kiai tong maksakan nukung si masantren pohodoi deh ha. Ini ilmu alat jadi untuk alat. Boga pacul, hayo he, ngurus pacul, irah macul. Menjadi jago ilmu alat itu untuk mampu menggali kedalaman Al-Quran dan As-Sunnah. Digali untuk umat, supaya umat maju. Ya, lain jago alat, ngebalak-balak, aing jago alat. Titah ngerap, iya, we're liar. Ini, maka saya di Malaysia mendapatkan penghargaan, bukan sombong. Para profesor di sana dari Kuala Lumpur, dari negeri, berkumpul di sana, mereka merangkul-rangkul. Makasih Pak Yai, makasih. Dari dulu kami paham bahwa innalillah itu matilah selalu. Betul-betul cek si Upin. Dulu kami paham kan matilah selalu. Banyak profesor. Ini Pak Jajan izin Allah diundang ke istana negeri dan mendapatkan penghargaan dari Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah, sampai disebut pensyarah agung saya di sana oleh mereka. Gara-gara ngapas, enaknya ilmu meluhur kini di Malaysia, harga mah di orang mah kurang bernilai. Jelemana lain hayang ilmu sih di orang mah, hayangnya dihuapan. Sehingga Tun Datuk Sakaran Sultan Sabah datang ke sini minta saya, Pak Yai, bagaimana kalau Pak Yai tinggallah bersama kami di Sabah? Apa Kiai mau? Kereta kah? Mau pilih Volvo kah? Atau Mercedes? Siapa? Mual mama ke Land Cruiser gue kalau merangan aki-aki gitu yang di itu mah New Ice 1.5 mobil. Mohon maaf. sediakan rumah besar. Kebun kelapa sawit mau berapa hektar? Karena dia punya cuma sedikit, cuma 25 ribu hektar. Nah ini dia tuh kan, di Sukabumi. Aduh, pakai mobil dinas Avanza. Nuhun, nuhun ka kabupati, ka dewa, nuhun ka sadaya. Allahu Akbar. Nah, datang ke sini beliau. Nguing-nguing, polisi ribut, tentara ribut sararya karena ada pembesar Malaysia datang tidak formal. Habis dari Suryalaya ke sini. Kembali ke tadi. Jadi innalillah i'rab dulu. Kenapa? Pemikiran saya enggak ada yang membongkar sampai hari ini. Enggak ada yang menolak. Satu, saya sebagai rois Jamiah Thoriqoh tidak saya suruh membuat bedrop ini. Kusabab nu ngomongna rois jadi oh wali ngalawan doh. Rois nu ngomong. Berhasil kan sok i'rab. Ya, innalillah. He sing i'rab nu kitu. Innalillah adalah kuat iman. Diri saya milik Allah, rumah saya milik Allah, mobil saya milik Allah, kebun saya milik Allah, sawah saya milik Allah, gunung saya milik Allah, pangkat saya milik Allah. Itu manusia innalillah. Semoga semuanya innalillah. Amin. Makin kencang aminnya sebab paham cara. Itu hikam itu. Baru 10 menit bra. Ya mah ayo, moga-moga ini lah kehajun. Bahkan di masjid kalau ada assalamualaikum pasti innalillah. Ayo. Yuk, rajiun. Wa innalan satuhne kita sedoyo ilahi marang Allah iku rajiun akang balik kabeh. Irob lagi inna harbunas bin wa taukid nadawir mutasirun ismuin nama pliun ala sukun bimhali nasib. Ilahi jarmajiru rajiun akhobar inna. Wahu marfu. Alam terapihi alwaw li'annahu jam'ul mudhakkaris salim. Raji'un wa inna ilahi raji'un. Kembali pada aturan Allah. Back to basic. Kembali pada aturan. Back to orbit. Wasyamsi demi matahari. Wahai matahari engkau kuciptakan. Aku menciptakanmu. Tugasmu adalah memberi sinar. Kau harus berjalan di orbit yang sudah kami tentukan. Manakala keluar dari orbitmu, hancur. Itu wawunya, wasyamsi. Kita sering membahas syamsinya, tapi wawunya gak dibahas. Wasyamsi. Waduha, walkamari demi bulan. Wahai bulan, engkau kuciptakan. Aku bersumpah denganmu, engkau kusumpahi. Tugasmu adalah, tolong disebut. Tugasnya apa bulan? Tugas bulan adalah, ayo jawab. Menerangi apa? Kapan? Dari kitab apa Anda berani menyebutkan bahwa tugas bulan adalah menerangi? Dari lagu keroncong. Di bawah sinar bulan purnama. Saya pencipta lagu, Pak. Ya. Itu ada tuh lagu baru yang sedang dirilis sekarang di Bandung. Bukan, tugasmu adalah waktu, penentu waktu. Wa yas'alunaka 'anil ahillah kul hiya mawaqit. Pak SDA, Pak Menteri Agama berani mengumumkan di TV bahwa Ramadan diawali pada hari Senin kemarin atas dasar karena yang rukyat melihat bulan. Tidak menyinari, dia hanya terpantul oleh matahari. Nya anu sok dipidatokeun di soreng dasarna teh jadi lagu keroncong. Aduh, euy ngaji hikam mah resepnya unik. Saya kada keur ngadengekeun eteh. Kita nu keur ngomong teh pan bajajan heueh ge kumaha maneh we da. Daya opat lapis jajanna ge. Jajan basyariah, aya jajan ruhaniah, jajan sultaniah, aya jajan qudsiah. Saya sendiri sedang ikut mendengarkan, Pak. Teu artinya, heukeun bae teh, tong dipikiran dipuk. Walkamaridatallah. Ya. Ini adalah alamul mulki. Nah, kembali ke tadi. Wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semua raji'un. Amin. Duh, karek sapeuting geus beubeunangan. Jander kana hikamna we. Karek mabadena wungkul, karek pengantar. Serobah cara berpikirna. Waduh, benar we. Ha, hayo. Kenapa umat ini mogok? Kenapa bangsaku tertinggal? Kenapa negara yang begini besar dan subur kita harus miskin? Kita harus tertinggal. Salah kita, jangan salahkan orang lain. Salah mereka yang ngobok-ngobok. Kunaon atuh eleh kunu ngobok-ngobok? Ya. Inna ilaihi rajiun. Bila mana manusia sudah memiliki innalillah dan rojiun, ulaika diteruskan. Ima ngesan dikadinya wa koma wa titik. Pada haya bubulan, the end ngesan. Keliru lagi. Malas ini. Ini berangkat dari malas belajar ini. Sudah terlalu senang didengar orang bodoh. Kurang gaul jeung saluhureun. Mata kudu daek manakiban. Ayo manakiban teh gaul teteh. Mendengar bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa bodohnya saya, betapa jeleknya saya ibadah saya. Wong beliau sholat subuh dengan wudu isya 40 tahun. Di sini sebulan sekali saya mendengarkan. Sekelas saya masih menangis mendengar. Sebenarnya kita juga pernah sih sholat subuh dengan wudu isya, sebab sholat isyanya kesiangan. Sholat isana setengah lima jangan. Jadi salah sibuna kudu isya. Ah, tamang ngacapruk. Kitu pangaresan nu mawi anak sok manakiban. Kalakah oh tama kuno jajan mah. Akang mah modern heueuh teu manakiban bener. Sudah cukup Rasulullah, deh Rasulullah kas bisa nurutan Rasul. Sakadar ungek-ungekan sholat mah jeung babacaan bisa nurutan Rasul. Ari khusyukna. Ika kuatan ruh, nah, nanti saya bahas. Ulaika, terjemah Kementerian Agama. Ulaika, mereka adalah yeh sopan. Nanti pakai sastra, tak? Tuh pakai sastra. Urang pakai sastra, yuk. Bebarengan jeung anak, yuk. Ulaika. Ulaika. Siap, siap, siap. Tidak akan marah. Dele. Bonta. Pan ulaika teh isim isyarah. Lihat faidah dalam jauhar al-maknun. Faidah isim isyarah itu antara lain izhar. Seperti orang mencari sendal. Kemana sendal orang? Kemana sendal saya? Mana sendal saya? Wuh, cengengesan kemana-mana sendal saya. Kita temukan di depan mata dia. Isi aku tiba-tiba tot kaca melotot tapi itu macam goblok. Yang mau dipanjangan ulaika, kok mau ditambahan goblok entong entong entong sekasar teuing minimal dili atuh bentak naon kitu Gusti meni dibelel-belel Gusti maka abdi teh alaihim sholawatu mir rabbihim. Manusia seperti itu akan mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang tidak innalillah dan tidak rojiun tidak dapat petunjuk gitu enggak gening kadinya jigna mata kadara dia ge pan hayang etana etana nu hese di mana menitelin barokah pangersa guru ajengan sim kuring ngahidmah ka pangersa ama ngahidmah ka pangersa abuya ka abah tipar ka mana-mana ka pangersa guru-guru ngaji guru tarekat jeung segala rupa dibere ku Allah ieu ngaduakeun ieu ngaduakeun ieu ngaduakeun jadi urang dibere ilmu ku Allah istilah pangersa mah sok ieu ka heuh da sumah hawak cenah alhamdulillah ku guru didoakeun rajiun sudah apa rajiun itu rajiun adalah sumardahu asfala safilin. Kita diturunkan. Pertama kita diciptakan di alam lahut. Bersama semua ruh. Dari Nur Muhammad. Kalau kita ditanya berapa umur Anda? Umur saya 50 tahun, 60 tahun. Umur jasad. Sedangkan umur ruh triliunan tahun. Umur ruh triliunan tahun. Geus lain 1000 tahun, 1 juta tahun, miliar tahun, triliun tahun ruh. Kita, saya, Anda. Kita terjebak bahwa ruh adalah nyawa. Padahal nyawa itu ruh lapis satu, jismani disebutnya. Silakan Anda, kalau mendengar pembicaraan saya, mungkin saya tidak pernah bicara jasmani, tidak pernah. Saya nggak berani bicara jasmani. Jasmaniyun, iyanya tambahan ya nisbat, tinggal jasmani, nunnya wikoyah, tinggal jasmun. Buka komus, apa makna jasmun? Saya tidak menemukan makna jasmun. Yang ada adalah jismun, badan, jismani, ruh badan. Jismun, badan, jismani, ruh badan. Lihat dalam Sirul Asrar. Lapis kedua adalah ruhani. Ruh lapis kedua. Lapis ketiga adalah sultani. Lapis keempat adalah apa itu? Al-Qudsi. Kita kalau ngomong Ruh Kudus lebih banyak dibahas oleh agama lain. Tuhan nih orang nyebut Roh Kudus ya. Ngomong-ngomong lahut enggak berani lahut, lahut. Kalau Anda buka Injil, silakan buka Barnabas. Bagi kelas ya, bagi level peneliti ya. Kalau kira-kira yang cepat terpengaruh jangan. Anda di akhir Injil puluhan halaman adalah Allahut, Allahut, Allahut. Urang teh eleh ku karesten balik ka luhur teh. Gawe alusi itu ngan si itu salah iman. Urang iman bener ngan goreng gawe. Bener iman goreng. Alus gawe salah. Tagihan kita di Kristiani, para pendeta sering berkumpul untuk doa bersama, berkumpul puluhan hari, mereka melakukan munajat kepada Tuhan agar Tuhan mengutus agar di antara umat Kristiani ada yang hamil, menghamilkan bayi luar biasa, sering disebut bayi ajaib. Cerdasnya luar biasa. Dan berhasil, Pak. Saya tahu karena saya pernah didatangi si Melinda namanya dari Batam. Baru lulus SMA. Lulus SMA umurnya paling seberapa? 15 tahun. Mana Pak Amil Kusyairi ada enggak? Pak Amil Kusyairi. Ya. Beliau tuh, Pak Amil Kusyairi dari Nyangkokot. Amprung-amprungan di mana-mana datang sampai ke Nyangkokot, ke kampung seberang sana. Akhirnya dibawa ke sini. Katanya, kata beliau, hari Senin diajari surat Yasin dengan terjemahnya, hari Selasa hafal. Itu bayi hasil munajat para pendeta. Saking ingin Kristen maju, perlu pemimpin yang hebat, maka mereka berdoa terus menerus. Saya mau bertanya, kiai kapan berkumpul? Berdoa bersama agar lahir nanti seorang bayi luar biasa dari hasil doanya para ulama. Justru terbalik, kalau sudah jadi kiai besar melihat lain, shit. Sikut sana, sikut sini, tidak mau dilangkahi. Ini penyakit ini. Islam hancurnya bukan oleh orang lain, Pak. Jangan menuduh-nuduh orang lain. Yahudi kecil, Nasrani kecil, Pak. Kalau kitanya udah benar berpikirnya, mohon maaf. Kiai jeung kiai parebut bedug. Parebut adzan, parebut ngimaman. Idul Adha parebut pingping doma. Parebut ngurusan mayit, parebut ngimaman, parebut khutbah. Ya Allahu ya Karim, betapa dangkalnya otak. Itu namanya main bola kehilangan gawang. Main bola kehilangan gawang. Akhirnya bikin gawang-gawangan. Ngambil batu bikin gawang. Ngambil peci bikin gawang. Ngambil sendal bikin gawang. Surak sering masuk enggak pernah. Paham? Ya. Ini dulu. Sebelum masuk ke hikam ini dulu. Hikam ini sebenarnya, kalau yang ngaji hikamnya paham betul tujuan hikam, setiap akan membahas hikmah harus diawali ayyuhas salik. Nonjana, wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah, dah hikam dipakai kunulain salik mat dengan kurbahan pidato. Ayuhas, wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Menuju Allah dari mana? Nah ini. Ini rumus dasarnya. Dalam diri manusia ada 4 lapis ruh. Ini dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Layak dipercaya karena beliau praktisi dan bukti. Alam ada 4, mulki ini, malakut, langit 1-7, jabarut yang disebutkan sidrah muntaha. Alam kosong setelah langit ketujuh ke sana, barulah masuk ke lahut yang disebutkan hajiz bainal haramain. Kita itu di sini. Di salah satu planet di sini, badan kita di sini, ruh kita harus keluar dari badan kita dan terus melakukan perjalanan. Iya bapak nu capek tanggal kudu puasa mang puluh-puluh tahun teh. Iya. Buktinya adalah apa? Di Jawa gak usah sulit-sulit. Siapa yang menolak Wali Songo? Wali Songo. Gak ada yang menyebut Pendekar Songo. Islam di Jawa dikembangkan oleh Pendekar 9. Oleh penembak 9, oleh pesilat 9, enggak, oleh wali. Wali itu apa? Definisi lagi. Oh, wali itu ialah orang yang bisa terbang dari pohon kelapa ke pohon pete, gaya banget, geus ngaco deui wae wali itu. Ialah orang dulu yang gagah sakti, cek sah. Keliru Anda mengatakan bahwa wali adalah orang dulu. Dulu itu apa? Ya dulu itu waktu yang sudah lama, Pak Jajan. Nah saya mau nanya, kalau dulu disebutnya dulu, apa itu? Sekarang. Orang dulu, dulu mengatakan waktu dulu. Jadi kata dia, sekarang. Nah kalau sekarang disebutnya nanti. Dulu. Jadi kalau wali itu orang dulu, ya orang sekarang. Tuhnya benang dewa ente. Diparius Anda dengan pemikiran-pemikiran yang memogokkan umat Islam. Wali kudu timu 12 pan panaon. Untuk bidang ilmu ada 12 pan ilmu alat. Untuk bidang ruh ada 12 pan ilmu zahir dan batin. Wali geseng tengah jihola. Banyak para wali. Seperti Bilal saja tadi. Ya, teman santri itu naon itu. Tapi langsung punya iman kuat. Baik, saya percepat. Jismani, nah ini ruh. Yuk kita sebut. Dalam diri kita yang pertama ada jasad, ada kalbu. Saya mau nanya, kita punya kalbu apa enggak? Punya. Kalbu itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Yuk, bahasa Indonesianya apa? Hati. Kalbu itu hati. Hati itu yakin? Tidak ragu-ragu? Saya mau nanya, Idul Fitri pernah ada yang bikin sambal goreng hati enggak? Ada, enak, make ulen. Malah masaknya terlalu banyak, tapi tidak dibuang, dihangatkan kembali. Tapi kagak hidung. Disebutnya golendrang cek orang Tasik, beleketek cek orang Sukabumi alias Babeye. Wow, seni Idul Fitri tiap pagi dicari dengan kencak nyekal ulen dengan katuhun yang daging. Kalau menemukan bangga luar biasa, alhamdulillah. Ninggang digegel teuas laja. Dikira daging ternyata lengkuas gitu. Ya sudah, tema intermeso sedikit. Kalbu itu hati, hati itu. Idul Fitri ada enggak yang membuat sambal goreng hati? Ada enggak yang membuat sambal goreng kalbu? Tidak ada. Minta ente geus liur didinya ge. Tadi Anda mengatakan kalbu hati, hati kalbu. Ternyata sambal goreng hati bukan sambal goreng kalbu. Jadi kalbu bukan hati. Gimana? Tenang. Sudah saya temukan rumusnya. Saya taikan ini di internet. Dikirim ke seluruh benua. Ke Amerika, ke Australia, ke Afrika, ke Eropa, ke mana-mana. Kita kirim. Kawan-kawan kita banyak di mana-mana. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalbu itu hati-hati. Ternyata kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Kalbu lain daging hati, kalbu lain jantung. Inilah latifah kalbi. Ya, baik, sudah. Jadi manusia dirinya adalah empat lapis, ruhnya pun empat lapis. Ruhnya pun empat lapis. Alam pun, maka yang disebut roji'un adalah dia harus kembali kepada Allah. Ruhul kudsinya, badannya di bumi, tapi ruhnya harus kembali kepada Allah. Itulah roji'un. Itulah suluk. Itulah tasawuf. Itulah perjalanan ruh menuju Allah. Hikam ini adalah ilmu untuk melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Oh, kakak reko. Balikan deui naon cenah? Lain oh na. Hikam itu jadi oh tuh. Jadi hantam jadi bahas. Itu yang jadi pembahasan hikam jadi ngawur. Ingang mangi hiji hikmah ngago goreng nu beunghar, ngago goreng tukang usaha, ngago goreng pejabat, menjelek-jelekan orang yang apa gelarnya tinggi, mana ada. Karena memang hikam, sebut saja main poli yang dipakai aturan catur. Mainnya main poli nu dipakai aturan pukuhe beda ranah. Ini ranah bagi orang yang melakukan perjalanan ruh menuju. Siapakah yang harus roji'un? Semua manusia harus roji'un, tidak terkecuali. Potong heula ku anaetana. Sebab Anda mungkin berpikir, nya ipantara jangan jejen si pan abdi mah bangsa kieu teh geus bae. Muncul lagi pemikiran seperti itu dalam hati Anda. Betul? Aya na pikiran, aduh pimanaun aja kan. Putus asa lagi. Maaf. Pernahkah ada Anda melihat pemulung? Ada pemulung? Apa yang dia ambil? Ember pecah, ember baru. Botol bekas, botol baru. Untuk apa dia mengambil? Daur ulang. Untuk apa daur ulang? Dibuat baru kembali. Wali itu daur ulang, tahu. Kalau nabi eta mah master, contoh ti ditu. Teu aneh nabi bager. Kalau nabi soleh, nabi baik, teu aneh na memang ti ditu na ge maksum. Eta nu hebat mah. Bubututan jadi alus deui. Said Abu Bakar mulia apa ndak? Mulia? Umar mulia enggak? Latar belakangnya Abu Bakar dengan Umar sama enggak? Yang mana yang kelabu? Tuh kan? Bukankah dia preman? Bukankah dia itu bodyguard? Sopan aja kita ngomong geus beak botol, sabara botol arak. Sudah menghabiskan berapa wanita. Kita sopan aja gak ngomong begitu pada beliau kan. Karena hormat beliau adalah mertua Rasul. Tapi ketika dia masuk ke ranah tasawuf, dibimbing oleh mursyid kamil mukamil, berubah menjadi Sayyidul Mudala, rajanya dari semua yang adil, disebut Adlul Umariyah. Itu daur ulang itu. Wali mak itu Apakah Bapak dan Ibu pernah ziarah ke Robiah Adawiyah? Pernah mendengar? Waliyah atau bukan? Mulia apa enggak? Hebat? Oh, saya sudah ziarah ke makam beliau. Ziarah di Mesir. Allahu Akbar. Saya bertanya kepada juru kunci, ayuha syaihu agullak, kam rakaatan dia sholat kulayamin walailah, berapa rakaat dia sholat sehari semalam? Alfa rakaat subhanallah, kata dia. 1000 rakaat sholat sunatnya. Rabi'ah Adawiyah 1000 rakaat sholat sunatnya. Tapi kalau Anda melihat latar belakang, enggak keberatan saya menyebut mantan ayah awe bengal tenawan. Gitulah anak mata wani nyebut, nah dirinya nyebut. Jablay wan bargain dari hidung belang ke hidung belang. Tapi ketika bertemu dengan seorang mursyid, guru ruh, ada guru ilmu, ada guru ruh. Jangan tumpang tindih. Kalau memang seperti si Abdul Qadir, ya guru ilmu, ya guru ruh. Tapi kalau di Indonesia kesulitan, ya mungkin guru ruh kurang ilmu, ahli ilmu kurang ruh. Jadi bagaimana Pak Jajan? Belanja aja ke sini, ke situ, gitu. Maka Pak Jajan disebut sigung celo. Di dia ayah, di itu ayah Jajan. Kunaon Jajan masantren di Cikole, hayang paham patul mu'in. Kenapa Pak Jajan nyantren di Sadang, hayang timu Alfiyah Ibnu Malik. Kunaon di Cibereum, hayang memperdalam balagoh. Kunaon di Salajamu, memperdalam balagoh. Jeng saja bana. Kunaon ke Suryalaya, diajar ngurus ruh. Kan saya orang bodoh. Saya ini mobil butut di tiap bengkel ayah. Jajan ayah ditamal ban, pan ban aing ipis. Karek 3 kilo kebeledug gue. Kok Pak Jajan ada di tukang las ketok diko? Maklum, mobil tua romek. Kok Pak Jajan ada di Mang Dawud? Mesin macet. Saya orang bodoh. Lemah di sini lah, pada sini. Belajarlah pada semua. Enak. Ya, baik hadirin. Ya, mari. Itulah perjalanan menuju. Jadi ibadah badan, sholat, sodako. Betul tadi Kito Yudin mengatakan iqamatus sholat, menegakkan sholat, bukan sekedar melaksanakan. Karena kita harus melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Berapa kilometer sulit diukur. Dari bumi ke matahari saja 90 juta kilometer. Kalau dari sini sampai langit, ting sabaraha. Langit satu, langit tujuh, ting sabaraha. Tetapi dengan izin Allah, manakala orang memasukkan diri ke rel, ke ranah, ke koridor, dan ia bersungguh-sungguh, sering ia mendapatkan jemputan Allah. Nanti di depan ada. Ihtadar rohilu nabinu bi anwari tawajuh wal wasilu nalahum anwarul muwajah. Tidak ada orang yang tembus kepada Allah dengan dirinya, yang sampai kepada Allah, yang dijemput oleh Allah, yang dijemput oleh Allah. Orang yang sudah jelas capeknya dulu. Saya ambil contoh, main apa? Main rebutan. Panjat pinang ada ya, panjat pinang. Panjat pinang lancar enggak naiknya? Capek enggak? Udah naik ke atas, dibedol ti handap. Urang kaluhur jejak ku ti luhur. Aduh ampun. Udah dekat ke atas diseblok deui make oli haram jadi. Allahu Akbar, capeknya luar biasa. Memangnya mau apa sih? Pengen buah yang di atas. Sering terjadi. Buah gantungan belum dicapai, bos sudah memanggil dari dalam rumah. Sudah cukup. Naiknya cukup. Hadiah untuk kamu sudah tak sediakan di rumah. Ya, itu yang di atas cuma tipi-tipian. Di dalam tipi 21 in ambil. Melakukan perjalanan ruh menuju Allah itu tong bingung-bingung teuing nu penting urang mah capek we heueuh. Hayoh we ibadah. Saya sudah 9 tahun menjadi ketua penegakan syariah Islam di Sukabumi. Terus ngagerakkeun terus. Nanti datang jemputan Allah. Bro, bro, bro. Lain kieu, pimanaon? Pogoh eta manaon da? Eueuh gawe. Gawe. Gawe. Sampai saya membuat gerakan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh. Untuk menghidupkan berjamaah subuh sampai seperti di sini, enggak mudah itu. Katanya di sini, ya bisa ratusan lah masyarakat. Itu bagaimana ilmunya Pak Jajan? Sampai hari ini belum berhasil. Mun digerakkan, alus dia digerakkan, lungse. Kan baik gitu, gegawean itu penting. Saya dulu keliling sendiri Pak. Makai motor ke kelebur kidul, hudang, gugah, toh, tayuk masih git. Daya kan berjamaah subuh di karada loba. Kebeneran dipotona ke loba. Bisipan memeh enteng ngomong, anak helan ngomong. Wah, atau membeneran dipotona ke loba. Mineng di masjid iya berjamaah subuh, itu sakit tuh. Kan soal pikih malanan, itu cenpan. Awewe mah halus keneh di imah. Benar, betul. Perempuan lebih baik di rumah. Kalau perempuannya seperti di Thaif tidak boleh keluar rumah. Saya setuju, pakai usul fikih dong. Wong di kita di pasar penuh dengan perempuan. numpak motor cingjarius awewe kemana-mana, ayo masih gitu menang itu usul pikir di mana ngaji itu mana itu seri itu aja ayo diajak mikir jernih mah jalan maka hartian nuripuh dia ente awewe awal laki awal alhamdulillah kita berani mengatakan begini. Saya testimoni, ada pembuktian dulu. Ini sudah berjalan 20 tahun. Terus saya fluktuatif, naik, turun, naik, turun. Kan baik ada orang yang penting capek, nah, gawe. Nah. Nu repot mung gawe-gawe acan. Ah, putus asa, pemenangnya. Nah, jangan begitu. Baik, saya percepat hadirin. Sampai di mana tadi? Sampai usul kepada, kembali kepada, rajiun kepada, hikam ini adalah apa? Manuver-manuver, teknis-teknis bagaimana menghadapi gangguan-gangguan dalam melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Baik, mari kepada apa tadi mabadi asroh. Maudunya ab'alul kolbi. Sasarannya adalah pekerjaan kolbu. Hati-hati, kolbu bukan daging, hati. Jangan macet, otak Anda jangan macet. Kalau Anda macet bahwa kolbu adalah daging hati, hikam ini tidak akan berguna untuk Anda. Dunia rata-rata, di Arab sekalipun, di Timur Tengah, memahami bahwa kolbu adalah daging hati. Ke kolbu dulu, Kang Ibnu, supaya jelas. Sebab ini maudunya kolbu. Yang tadi, gambar. Gambar awal. Dalam diri manusia ada jantung, ada daging hati, ini ginjal, ini paru-paru. Paru-paru. Suka merokok, penyakitnya paru-paru. Tidak merokok, penyakitnya rupa-rupa. Ah, itu. Tama hore, tama di warung gitu. Malu mau balik, guys, ngomong sok ngacapruk. Kita kental sekali yang disebutkan kalbu adalah ini, daging hati. Daging hita, hati itu liver. Bahasa Arabnya kabid dia. Ini jantung. Ini yang sering disebut sonubari. Jawab dulu, gak apa-apa. Salah juga gak apa-apa. Sonubari, ngomong. Sonubari. Sonubari. Pernahkah sonubari saudara tersayat? Pernah mengalami sakit hati? Jadi sonubari itu fisik atau perasaan? Luaran atau dalaman? Yakin? Tidak ragu-ragu? Keliru. Waduh, sadena ya budak bodoh si jajan yang ngomongin Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipin jeung sajabana. Berapa ratus tahun kita menyebut ini adalah sanubari. Sanubari adalah perasaan. Karena kita tidak melihat ini pakai ya. Ya-nya ya nisbat. Ya nisbat itu harus dicopot kalau mencari akar kata. Sonubariyun, ya-nya buang. Jadi sonbur, sonbur, buka internet. Kalau di komus tidak ada, na komusna, na munjid teka panggi. Komodina komus, lalemet maha teka panggi. Buka internet, ada komus internasional. Saya punya ahli nih, beberapa orang yang tukang internet. Buka, saya katakan. Ternyata sonbur itu, aha, jangan kaget, nama buah. Sonbur itu nama buah. Ini pohon sonbur. Ini pohon sonbur. Ini buah sonbur tiga. Awas, awas, ada permainan ini. Ada permainan. Di dunia ada permainan yang mengelabui umat Islam, sehingga umat Islam sulit bangkit. Karena yang bangkit paling demo. Demo teror. Demo teror. Gitu. Cek ecek. Ngelayanan Yahudi ku demo jeung ku teror sarua jeung di garawan bujur. Yahudi hanya takut kalau muncul lagi manusia-manusia seperti para nabi dulu. Fir'aun yang gagah perkasa kaya raya hanya dikalahkan oleh seorang Musa dengan sebuah tongkat alat gembala. Kada aing ngadenge tongkat Musa teh lain pusaka. Nabi Musa tapa di Tursina datang tiluhur wahai Musa sa. Kan di TV begitu. Itu kan olahnya sutradara, kamu tertipu lagi. Atas penghambaanmu kepadaku ku berikan tongkat pusaka ka. Mafi yaminik, wahai Musa, ada apa di tanganmu? Hiya asoi. Ini tongkat saya. Buat apa Musa? Ahusyu ala gonami, alat saya menggembalakan kambing. Itu pergi ngangon doma biasa kain. Luin pusaka. Ketika Nabi Musa zikir kolbunya tembus kepada Allah, maka tongkatnya pun menjadi mukjizat. Kolbunya dulu baru tongkatnya. Urang mah ngahuhuleng iraha meunang kotak ajaib. Tambah di TV hayo serba ajaib heuh. Ajaib bohong wungkul. Tertipu lagi Pak Prof. Saya bangga ketemu beliau. Profesor tafsir, Profesor Juhaya dan lain-lain. Itu kawan-kawan profesor sok nyebutkeun. Heuh Mang Jejen, hayo ngomong jejen. Ini harus dibongkar ini. Ini harus dibongkar. Berapa ini buah sonburnya berapa? 1, 2, 3. Kalau dilihat dari dekat begini, kita lihat dari jauh jadi begini. Love Valentin. Love gamarna kieu teh eta mah wawadulan, bohong, molongpong, jeblong, jurig. Ini percaya ente mah. Wuh, di baju gambar love, di balon gambar love, di mana-mana. Love di mana? Sonbur, buah sonbur. Jantung itu bentuknya seperti buah sonbur. Matak disebut sonubari. Makanya oleh Imam Ghazali dalam Ihya disebut kolbus sonubari. Ada kolbu robani. Sudah. Lamun teu ngarti heula nu kieu-kieuna ngaji hikam teu puguh, Kang, teu puguh arahna ka mana jigna. Rutenya harus jelas dulu. Nah, setelah Anda tahu ini bukan kalbu, ini bukan kalbu, Rasul menyebutkan mudghah, mudghah kepiawean komunikasi. Rasulullah berhadapan dengan orang yang belum paham betul daleman, beliau sebutlah, dalam dirimu ada segumpal daging, dia baik semua baik, dia buruk semua buruk, dialah kolbu. Padahal itu majaz mursal. Ini hadis, hadisnya sahih. Saya paham insyaallah hadis ini. Jadi sebenarnya ini bukan kolbu, ini bukan kolbu. Kolbu adalah, yuk ngomong, dimensi abstrak dalam diri manusia. Dengan kata lain, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Kenapa kiai kalah oleh Mas Ebit? Kiai Tuhan di sana, ya Allah di atas sana. Cek kiai saking hati-hati, takut tauhidnya terganggu, maka Tuhan di sana. Cek si Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini, berusahalah agar dia tersenyum, berusahalah agar dia tersenyum. Tong moyok wae ke penyanyi. Dalo banu penyanyi teh ahli makrifat dituangkan dalam lagunya. Mohon maaf. Aing ngadenge syair Arab meni di Allahan ente mah. Mun ngadenge lagu Indonesia langsungnya dianggap goreng kabeh. Jangan disebut jelek semua. Lagunya Bimbo. Tuhan, apa? Aku dekat engkau. Gitu, Lin? Aku jauh, ha? Engkau jauh. Pan eta teh hikam eta teh. Eta teh murid Ki Cacu. Ki Cacu teh leluhur Sunda Sumedang, guru saya. Saya mah sajabati ngaguru ka kiai, ngaguru kan kitu. Jararo di kasunaan. Tah, jeung Pak Haji Alison kuri. Dulu rahimakumullah, ya kita lanjutkan. Jadi kalbu itu bukan daging hati dan kalbu bukan jantung, tapi kalbu adalah secret, rahasia. Bahkan disebut Ka'bah hakiki. Ka'bah? Kita terlalu kental nyebut Ka'bah adalah batu nu di ditu teh. Pak Jajan meremehkan, tidak meremehkan, agung mulia, tapi hati-hati. Berjuta-juta orang kesana, tapi mengapa doa kita belum dikabul? Syekh As-Sudais di saat Ramadan, pada sholat witirnya, kunutna setengah jam, tika asa ngampleh ya lengan. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril muslimina fi Filipin, Allahumma ansuril muslimina fi Shishan, Allahumma ansuril muslimina amin, syukur amin. Tapi tetap ya Afghanistan raja. Libya raja. Irak hancur. Kenapa tidak dipelajari oleh Anda? Kenapa berjuta-juta amin, amin dekat Ka'bah, tapi di terdengar oleh Allah tapi tidak didengar? Karena baru memahami bahwa Ka'bah adalah batu yang itu. Kita terlalu kental bahwa Ka'bah adalah ini. Itu pilarnya, Pak. Itu pilarnya yang dibangun sengaja, tugunya itu. Sedangkan Ka'bunnya batu yang digapak oleh sayapnya Malak Jibril, itu di bawahnya. Dan itu pun masih fisik. Kalbu Baitullah yang sebenarnya adalah kalbumu. Wayohe irhar kamu kat irhar kamu ka Ka'bahna diri maneh teu diurus. Mohon maaf ya, mohon maaf. Yuk, syariat harus kita lakukan, hakikat harus kita perdalam. Fikih harus kita laksanakan, tasawuf jangan ditinggalkan. Baru balancing kita. Amin. Yo. Jadi perjalanannya adalah seperti tadi. Maka disebutlah kembali ke modunya af'alul qal wal hawas. Enggak ngurus kalbu aja, yang diurus juga hawas. Badan, perasa min haitsu tazkiyah wa tasfiyah. Apa buahnya? Bersih hati dan makrifat kepada alamul ghuyub. Zauqan wa wujdanan. Lanjut. Apa kelebihannya? Asyraful ulum. Ilmu tasawuf teh ilmu nu pangmulya mulya na ilmu. Lita'alluqihi bi ma'rifatillah ta'ala wa hubbi wa hiya afdalu 'alal itlaq. Nisbat dengan ilmu yang lain adalah aslun laha wa syartun fiha. Menjadi sumber dan menjadi syarat. Ibadah teh make tasawuf bisa jadi sah menurut fikih tapi tidak diterima oleh Allah. Bisa salat gedebeg-gedebeg tejeng kehusuan sah-sah saja menurut fikih. Tapi jangan salahkan kalau tidak diterima oleh Allah. Siapakah wadeknya? Pencetus ilmu tasawuf siapa? Allah. Sia kemadeui. Iya. Logika Aristoteles. Yang lain-lain nahu adalah Abul Aswad Ad-Dauli. Ilmu tasawuf pati Allah langsung lain ciptaan jelem. Prinsipnya ya, prinsipnya. Ngaranna mah meunang jelema, ngaranna meunang jelema. Tapi prinsip ilmu tasawuf adalah itu Allah. Wa wahahu ila rasulih, diwahyukan kepada rasul wal anbiya qablah, fa innahu ruhus syara'i, merupakan ruh dalam syariat. Wal ajyal an munazzalah kulliha. Terus apa namanya ilmu tasawuf? Diambil dari sofa wasufi min sofa kalbu. Punten ieu. Ieu jeung pribadas mah kurang pas ya. Makhudun mina tanasina sofa tina sopun kerasna tina mina sufi. Yoslahkeun beda pendapat, cari di kitab lain masih ada. Istimdad sumbernya Alkitab dan Sunnah dan asar hadis-hadis an khawasil ummah. Apa hukumnya belajar ilmu tasawuf? Wajib aini. Pardu ain pangersa. Belajar tasawuf itu pardu ain, semua orang harus tasawuf. Ulama tasawuf, pejabat, cendekiawan harus tasawuf. Pengusaha, seniman, atlet, sia kabeh nyaa mentake. Tidak ada segmen, tidak ada komunitas yang ditinggalkan. Jadi kiai teh kos hakim, salah bener nu salah, jahanam, nu bener surga. Kita wungkul sama babari. Bagaimana memperbaiki calon neraka jadi calon surga? Itu tasawuf itu. Ya, saya mau nanya. Mahal mana meja dari papan lurus dengan meja dari badigul mahuni? Naon sih bahasa Indonesia na badigul teh? Hah? Tunggul mah sunah-sunah keneh. Hemeren lah. Akar masarua akar geus. Ngeusin lah badigul. mahal mana meja yang dibuat oleh mebeler, ahli mebel, antara yang bahannya bahan papan lurus biasa dengan badigul mahuni. Papan biasa meja begini paling berapa? 300 ribu dapat. Tapi papan nu dijieun tina badigul mahuni nu dijieunna 3 bulan teh 7 juta. Saya kalau masuk ke hotel-hotel bintang 5 di Jakarta, nah sok anak ke hotel bintang 5 bubuh antara mayar. Pangmayarkeun ku panitia. Ya, suka ada kan? Dijajakan tuh di depan. Saya nanya kepada pelayan, "Eh, Dek, berapa ini?" "Itu ada harganya, Pak." "Oh iya. Kira enggak? 7 juta meja, 7 juta. Sebab dia dibuat dari badigul yang rogok teh. Ari ngome jelema geus balageur mah euy. Kadang-kadang kita begini loh. Senangnya bergaul dengan orang baik aja. Enggak mau bergaul dengan orang yang enggak baik. Memang daripada kabawakeun kita dimentong, heuh. Tapi kudu nama orang bisa ngome anu goreng jadi alus. Makkah dulu gudang jahiliyah dirubah menjadi pusat Islam. Mesir dulu tempatnya Firaun dirubah menjadi pusat Islam. Kalau bapak jadi ustad kemana-mana yang anu genah weh. Ustad kemana geus gegemol deui, saya marek pindah weh. Masyarakat di kampung ininya enggak bener keras, Pak. Pindah ke sana, waduh pindah deui weh keras. Capek, Pak, di mana-mana ge keukeuh gitu. Nah, saya pernah 3 kali keluar dari nagrog ini. Saking pusing menghadapi masyarakat di sini. Alhamdulillah balik deui ka dieu. Alhamdulillah. Jakarta di Ciputat saya bikin pesantren. Sunanul Husna Al-Ja'iyah disebutna. Kenapa disebut Sunanul Husna? Sebab yang wakafnya Haji Sinen, orang Betawi, jadi Sunan. Husna Pak Haji Hasan adina. Al-Ja'iyah akina karena Pak Ja'i. Alhamdulillah balik deui ka dieu. Alhamdulillah buktinya sekarang ternyata nagrog disumpingan ku pangeresa sadaya. Padahal ini kampung kelabu masa lalunya. Kokom, tahu kokom? Komunis. Sedikit, cuma 85% kelas. Sekarang alhamdulillah robah. Baik, saya lanjutkan. Dari mana namanya? Namanya ilmu tasawuf sudah tadi, istimdadnya dari Quran. Hukum syaranya wajib ain. Masa iluh qodayahu albahithan sifatil qulub. Qodiyah-qodiyah yang membahaskan sifat-sifat kalbu. Selesai. Apa itu mabadi asyarah. Kita masuk sekarang kepada hikmah nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil itimadi, iku setengah saking pirok, setengah saking tetengger tetegenan alal amali ngatasi amal. Nuksonur rojai utawi sudane pengarep-ngarep inda wujudi zalali ing dalam nalikane tinemune tipeleset. Min alamatil itimadi alal amali nuksonur rojai inda wujudiz zalali. Baca bersama. Min. Jangan tergesa-gesa. Biasanya saya sampai hikmah ke-50 santai, Pak. Sampai hikmah ke-50 santai. Lamun geus 2 poe kakarek rada diborobotkeun ka dituna. Karena yang kita kejar bukan tamat hikam. Budak klemet mah bisa lah hayang tamat. Untuk laporan pada orang tuanya. Gimana kamu ngaji? Tamat, Pak. Ya, puas aku memberi biaya kepadamu 500 ribu karena kamu tamat. Ya, urusan selesai. Kopi 1, ketan 2, beres. Kalau kita orang-orang yang sudah perlu, orang dewasa, bukan untuk nipu orang tua. Orang tua lagi geus maot. Hayang ngomean dere. Ingin memperbaiki. Karena itu cara saya belajar hikam seperti ini. Pertama, substansinya dulu. Dalam hikmah yang pertama ini, apa sih intinya? Intinya adalah semangat tinggi dan ketangguhan. itu geus kadinya. Naon cenah? Ah? Kalau bapak yang sudah ditalkin zikir sebelum melaksanakan la ilaha illallah akan mengucapkan ilahi anta maksudi. Itu semangat tinggi, Pak. Ilahi wahai Tuhanku, anta engkau maksudi yang aku tuju. Aku tidak akan terjebak dengan alam mulki, dengan kesenangan-kesenangan yang ada. Bukan tidak punya. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan-kesenangan di malakut. Aku tidak akan terjebak dengan kesenangan di jabarut. Karena yang aku tuju adalah lahut. Semangat tinggi. Sok sararea, kalau saya tanya, apa semangat Anda? Jawab, wusul. Apa semangat saudara? Wusul. Ingin apa? Wusul. Wusul itu apa? Melakukan perjalanan ruh sampai kepada Allah. Anda sampai kepada Allah. Itu sampai kumaha jangan cicing helanan. Kelanan, jangan dibahas sampai. Pokoknya sampai behelah. Rumah Anda dekat Pak Bupati. Pak Bupati umpamana di Citengkor. Rumah Anda juga di Citengkor. Kalau saudara mau mengajukan proposal, apa cukup dilempar ke rumah Pak Bupati? Pak Syukma, ah, cukup enggak? Pasti akan dijawab prosedural dong. Tanda tangan RT RW dulu, rekomendasi kepala desa mana, dukungan rekomendasi dari Pak Camat mana, dari dinas terkait mana, baru dipertimbangkan nanti di Pemda, kan gitu ya Pak caranya. Enggak karena mentang-mentang apa dekat lalu main apa. Kita ngomong-ngomong perjalanan menuju Allah, perjalanan menuju Allah. Kalau ngomong perjalanan, perjalanan menuju Jakarta dekat apa jauh? 120 dari Sukabumi ke Jakarta. Perjalanan menuju Allah jauh apa dekat? Jauh. Bingung ngajawabna. Mudah. Allahnya dekat, tapi prosedurnya jauh. Kita ngomongna. Nanjana? Cara tadi rumah bupati, ai prosedur nama wayah naik kepala buan ratu, ngagidik kad itu najan imah dipipir oge. Allahnya maha dekat, tapi prosedur kalau Anda ingin sampai kepada Allah, Anda harus melakukan perjalanan ruh dari mulki masuk ke, diulang-ulang ini, masuk ke malakut terus ke baru ke, sampailah Anda kepada. Karena lahut itu laha, laha itu samar. Langit ditunjuk dengan telunjuk. Mohon maaf, kenapa Pak Jajan pakai sunawe atau ngomong teh? Ini saudara saya yang dari Sumatera, yang dari Kendal, yang dari Jepara, yang dari Purwokerto kan enggak paham Sunda, mohon maaf ya. Puntennya ya punten. Darawasnya marawas ke Sunda, abdi teh nyanggem teh. Ngancek itu menurut, aduh enak-enak kamu ketawa, aku gak ngerti, ikut ketawa aja lah. Ari Allah dekat jauh. Allah itu dekat jauh. Ada ayat Al-Quran yang menyatakan Allah dekat. Ayat apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Eta teh apan ayat Ramadan. Ramadan itu harus menghasilkan kurbah Anda kepada Allah. Disebut didinya tina Ramadan teh cing nyaho aing teh qorib. Qorib itu dengan qorib beda. Kalau qorib wazan fa'il dekat. Kalau qorib wazan fa'il maha dekat. Apa katanya? Maha dekat. Allah itu maha dekat. Tapi tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk. Tah Allah, jangan. Didengar pakai telinga, dipelototi dengan mata, dijilat dengan lidah, diraba dengan peraba. No, tidak bisa. Dia lahut laha Allah al-ilah, al-ilah dari Allah ya'luhu. Samar, Allah itu maha samar. Jadi mari menunjuk yuk sama-sama, mohon maaf. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dari mulki ke malakut, dari malakut ke jabarut, dari jabarut ke lahut. Nggak sama ke curug. Begitu Pak cara mempelajarinya. Seperti Nabi Muhammad dulu waktu Mi'raj kan, dari bumi ke langit satu, langit satu sampai langit tujuh, langit tujuh Sidrah Mun. Setelah Sidrah Muntaha masuk ke lahut, bukan di atas Sidrah Muntaha rop-rop kobakosen awatna, les tanpa karana. Maka Jibril sendiri ditinggal. Ini tidak bisa dipungkiri hadis sahih dalam Bukhari. Malak Jibril, Anda tidak akan mendengar saya menyebut malaikat Jibril. Era saya mah. Orang gaul di internasional menyebut malaikat Jibril disengserikan ente ke batur. Mata kalamuk Masya Allah. Malaikat jamak wal mufrad malak. Lamun hiji malak. Lamun loba malaikat. Dukitu-kitu wahe. Wano ngomekin di orang. Ini ulama besar, guru besar sekalipun. Hadirin, maka malaikat Jibril, saya di TV lihat profesor, doktor, kiai gue, muwali gonang, kokonangan. Maaf ya, maaf ya, bukan fanatik. Kapan kita mau memperbaiki diri? Malak Jibril. Dasarnya pajajaran apa? Surat Yusuf. Falamma ro'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharon in hadza illa. Enggak ada malaikatun karim. Kalau satu, wah, ieu mah lain jelema, ini bukan manusia, ini malak ini. Yusuf itu. Maka surat Yusuf terkenal ke Indonesia. Satu apanya? Tampannya. Yang kedua, Zulaikha mengejar-ngejar. Nyebut lagi Zulaikha di orang mah. Da Zulaikha sadaleho di ah geus salah dewa. Kuloba ieu omeaneun. Zulaikha itu barbari, anak raja barbar, bukan orang Mesir. Bahasa Eropa itu, bahasa Yunani itu. Orang barbar dia. Zulaikha itu, Zulaikha. Gara-gara surat Yusuf disebut tampan dan dikejar-kejar Zulaikha, maka surat Yusuf di Indonesia jadi surat pelet. Sebenarnya apa sih surat Yusuf? Rumus strategi mengeluarkan bangsa dari keterpurukan. Lagi-lagi Pak Haji, saya Bapak Ketua KNPI Cianjur. Indonesia ini banyak itu aja gimana sih? Banyak dibelok-belok. Surat Yusuf itu cerita tentang seorang yang soleh merubah negara dari terpuruk menjadi jaya. Dari tadinya Mesir akan hancur, tujuh musim panen habis dengan tujuh musim paceklik. Karena ada anak soleh di penjara memberikan arahan kepada sang raja, maka Mesir tidak jadi terpuruk, bahkan menjadi sumber pangan, suaka pangan dari mana-mana datang kepada dia oleh kehebatan Yusuf. Mudah-mudahan kita jadi anak buah Yusuf. Tak itu lain hayang diudak-udak naon. Tapi bisa mengeluarkan negara dari keterpurukan. Boro-boro sanagara ngurus daerah ge kuat. Beak modal hayo. Beak stimulan terus-terusan. Umatnya teu bangkit-bangkit teu. Bangkitkan dulu kalbunya, Bung. Kalbunya dulu bangkitkan. Bagaimana caranya? Ini caranya. Hikam itu teknis untuk membangkitkan semangat kalbu dan lain sebagainya. Ya sudah. Balik ke tadi. Jadi perjalanan ruh menuju Allah. Kalimat inti dalam hikmah nomor satu. Satu adalah nuksonur roja. Apa katanya? Turunnya harapan. Seorang salik, orang yang ingin merangkul Allah, ingin berunsi bermesraan dengan Allah, ingin sampai kepada Allah, melakukan perjalanan di bawah bimbingan ahli yang sudah sampai. Tidak akan sampai tanpa dibimbing oleh yang sudah sampai. Mohon maaf, zaman sekarang banyak orang, mohon maaf, mengaku sebagai ahli kolbu, bahkan mampu membimbing orang lain, padahal baru di kelas pengetahuan. Dia sendiri belum sampai ke sana. Ari ngajak-ngajak ke New York, ari nepi Kalimangan, balik mau dodol. Punten ya ajengan. Ya, peserta dari Garut. Ari ngomong New York, New York, New York. Ari nepi teh ke Garut, balik mau dodol. Ke Cianjur balik mau tau cok. Ke Sukabumi balik mau mocil. Zaman sekarang banyak orang gembar-gembor kayak dia tahu. Enggak cukup pengetahuan, harus sudah tembus diri Anda. Nah, sering orang suluk, orang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah, apa dia ulama atau pejabat atau pengusaha atau atlet atau seniman, selalu saya sebut-sebut itu, Pak. Sebab di otak manusia kebanyakan bahwa yang suluk adalah ulama, yang suluk adalah ulama. Puguh loba ulama kita suluk-suluk. Kunaon kiai teh suluk jadi jan bagean. Janten kongot tingkat kadinya mah kedah umur 40 tahun. Aduh. Banyak orang berkilah bahwa untuk belajar ngurus kalbu harus umur 40 tahun. Baligh 15 tahun, dari baligh ke 40 25 tahun. 25 tahun diserahkan hidup untuk setan. Masa muda dibuang, masa semangat dibuang, masa fit dibuang. Keliru Anda berpikir. Sejak kapan orang harus mengolah roh? Diawali sejak 7 tahun. Pan 7 tahun kudu geus diwarah sholat. Sholat teh ngawarah roh. Sejak kapan dia mulai diwajibkan? Sejak balig, kalau dengan umur 15 tahun. Sejak kapan harus belajar tasawuf? Tilaletik ya kudu geus diajar tasawuf. Keliru orang yang mengatakan diajar tasawuf mangke mun geus naon, teh pae. Kaburu pae. Yang pertama adalah nuksonur roja, turunnya semangat. Yang kedua adalah azzalal, terpleset kepada kesalahan. Saudara bisa berpikir seperti ini, ya rek naon diajar tasawuf tasawuf tarekat tarekat, ai masih kena sok salah mah. Ya jelema jelema sim salabim nantinya jadi apa? Abrakadabra. Itu orang-orang pragmatis itu yang berpikir seperti itu. Pak, untuk sampai kepada Allah, untuk wusul kepada Allah melalui perjalanan panjang, waktunya bisa puluhan tahun, jatuhnya bisa ribuan kali. Ya. Lain ita goreng ya, lain ita salah ya. Tong muluk-muluk muni siga lamun diajar ngomeruh teh langsung jadi jelema saleh. Henteu Pak, henteu. Saya mau nanya dulu nih, bukan pengen dipuji. Kira-kira jejen teh jelema saleh jelema belegu geuy. Hayo cing eces saya ngomong. Belegu gitu. Saya tahu Anda nyebut saleh karena saya kalau tidak disebut saleh marah. Hayangnya Indonesia. Jelema butut yang disebut alus wae. Sehingga menit teu meunang nyebut goreng tuh, bisi teu adab cenah. Jajan jelema soleh jelema butut. Tak itu alhamdulillah. Ya, yang disebut soleh wae. Banyak salahnya saya. Banyak salahnya. Apakah saya orang yang sedang melakukan perjalanan roh? Iya. Ada mursyidnya? Hah? Pengarsa apa? Mursyidnya. Pakai kitabnya? Ada amalan hariannya? Dikir tiap pada sholat 165 la ilaha illallah. Ada khatamannya? Ada manakibnya? Masih salah? Mending teruskan diajar, mending eureun. Adakah orang yang makan sambel? Apakah dia kepedasan? Nyocol deh itu. Disebutna tobat sambel eta disebutna. Ongko seuhah nyocol deui eta ongko seuhah. Da hese di malayukeun lagi kitu mah Kang Asep. Mau apa kamu belajar tobat segala macam, mau kamu dosa lagi. Seperti enak ngomong seperti itu. Ini orang tidak arif ini. Orang yang kalimatnya seperti itu, orang yang tidak arif, tidak paham ruh, tidak paham nafsu. Imam Ghazali mencotohkannya adalah apa? Seperti utang. Apakah kita punya utang ke warung? Bayar tong. Pan nganyuk deui. Kebayar deui mah deuleu itu. Nganyuk boga. Tang boga duit, bayar eta nganyuk deui, boga duit. Bayar deui. Barang rek init nganyuk deui ti tajong pae. Orang ngutang lagi. Begitu mau ngutang keburu mati. Maka matinya punya utang enggak? Orang di kelas kita ini orang kelas salah. Orang pabrik salah. Kita bukan maksum. Kita bukan nabi. Kita ini daur ulang. MR butut. Maju seutik soledatui. Karena salah. Bebersih deui soledatui. Asal ulang aja weh. Alah ada tadi haja aja kan. Tadi haja. Buku gak haja. Tadi haja soledatui. Lihat hebatnya hikam, tidak mencerca orang yang salah. Jangan putus asa kalau Anda terpleset pada kesalahan, karena kita memang gudangnya salah. Baik, sekarang masalahnya apa? Seorang salik, yakni orang yang sedang berupaya memperbaiki diri, sering menghadapi kesulitan karena tidak mampu melaksanakan amalan secara istiqomah. Sangat sulit mencapai tujuan sehingga timbul putus asa. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik. Mung ngilu diajar tasawuf. Mung talkin dikir. Mung talkin tarekat. Mung boga guru-guru. Hayangna boga dukun. Sebab kalau dukun tidak memberi amalan untuk soleh. Paduli teing siya teu ceureug anu penting kuing didoakeun siya. Wah ini penyakit Indonesia ini. Maka orang berlomba-lomba untuk jadi juru doa. Bukan jadi juru takwa. Ngejar-ngejar buah berkah, tangkal takwa ndak diurus. Hasilnya berkah-berkahan. Mudah-mudah buah. Cau, tangkal cau, tadi. Rusta hasilnya, cacauan. Indonesia itu resepnya mudah-mudah berkah. Wai kemana-mana itu. Ngabring yang berkah. Ayo takwa ndak diurus. Maka hasilnya juga tidak berkah benar. Maaf jangan tersinggung ya bapak-bapak yang saya tidak anti. Saya mantan pak. Di bidang jadi juru doa saya mantan. Saya pernah jadi ahli hikmah. Oh, ngerti saya. Menjol tamu jekrek. Oh kol tahun 70 tilu. Pasti paling oke saya salaman anak ke 15.000. Doana ipis Allah. Kalau datang Pak Lurah Haji Martin dari Tangerang. Datang ke sini. Pak Kiai, si Sapi sehat ya? Sehat. Emang udah ketemu sama anak abang? Udah. Ketemu. Sehat alhamdulillah ya. Ini Kiai ada proyek lagi 5M Pak Kiai. Iya. Syukur deh pembebasan lagi ya. Terus gimana? Biasa minta doa Pak Kiai. Ini cuma untuk buka anak-anak yang puasa. Wah, ku sabab dicabak amplop nakana, saya ge ngadu anaknya anpan. Allah. Mata kata lagi ngaran wali songo pan ku saya disebut wae kabeh. Kanjeng saya Maulana Malik Ibrahim kan 9 derajat. Adeh. Ajengan ku naon make khusyuk 2 juta ke head. Kilamun teh diijabah moal ka dia deui bapak. Jangan tersinggung Pak ya, bapak-bapak yang berprofesi seperti itu. Saya mantan begitu dulu. akhirnya masyarakat bukan takwa, minta didoakan ya, ayo ka urang. Masjid kosong. Ya. Silakan Anda mendoakan orang lain, silakan mendoakan orang lain, tapi dorong dia supaya takwa. Didoakan ongkoh, didorong takwa ongkoh. Kakarek belenci ulah didoakan hungkul, geuna maneh mah teu kudu getol ibadah. Keneh, mama we nu getol ibadah na mah jar. Atuh ceuk murid orang teh nyuhunkeun asakna we abdi mah jeung anjeunna. Ya, Sukabumi mah jagoan di bidang kitu mah. Daerah lain juga 11-12 lah. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik. Orang yang mengamalkan metode teruji, metode zikir teruji maksudnya, atau thariqah, terlalu sedikit. Perbandingannya di Indonesia kira-kira, kalau umat Islam 200 juta, yang belum dewasa 100 juta, tinggal yang dewasa 100 juta, berapakah yang sudah memiliki perjalanan ruh menuju Allah? Saya kira belum lebih dari 4 juta pak, se-Indonesia. Belum lebih dari 4 juta. Jadi 96 juta dari rek dikemanakan. Daya tak remungan ajangan lain. Lain mung kusabab mung. Mung tengarti. Orang sakit ada obat dimereki racun. Pan di Malaysia mah racun obatnya. Makanlah obatnya. Tak mau itu racun. Dikir itu adalah obat. Obat kolbu. Tombo ati iku lima warnane. Di ujungnya zikir wengi kang suwe. Baik, lanjut. Ini masalahnya. Masalahnya adalah ini. Ureannya tidak usah panjang lebar lah. Ureannya adalah orang yang ingin melakukan perjalanan ruh menuju Allah, dia harus tinggi semangatnya. Temenang kecil semangat. Walaupun dalam perjalanan banyak hambatan, banyak kesulitan, terpeleset pada kesalahan, jangan putus asa. Terus berupaya. Tidak boleh kita tadi saur pangarsawa jeungan alison. Ngesehak gusti mah tong sok dipikiran ting ku urang. Urang mah gawe pecing bener. Apa pekerjaannya? Baik saya tambahkan, pekerjaannya adalah tahap awal, yuk kita lakukan gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Eta we heulaanan. Gerakan pengamalan rukun Islam secara benar dan sungguh. Ini sudah jadi program Majelis Ulama Nasional, Pak. Iqomah itu, Ikatan Qoryah Mubarokah. Cepat itu. Ada hese di tangan anak. Nah ini. Ini sejarah ini. Perlu saya sampaikan. Teta, ngaji hikam jeung ajengan jajan malain ngaji hikam wungkul. Kita orang ilmu, orang salaf, orang kholaf, orang akademisi, orang praktisi, orang politik. Ya. Asalkan dituna lillahi ta'ala, mangga. Ya. Jalur mana oge, napi naka Allah kadituna. Nah, untuk pergerakan harus ada payung. Maka dalam Musyawarah Nasional ke-8 Majelis Ulama Indonesia, maaf, Musyawarah Nasional ke-8 dan Milad ke-35 Majelis Ulama dibuka oleh Presiden, ditutup oleh Wakil Presiden. Cepat. Hasilnya adalah ini. Hasilnya ini Pak Jejen sebagai tim perumus. Ini adalah Kiai dari Balikpapan mewakili Kalimantan, ini mewakili Sumatera dari Aceh, ini mewakili NTB NTT, ini mewakili Jawa orang ini. Dari mulai Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Nyata Mang Jajan ya. Ya, ketika saya ini Profesor Nabila Lubis ya. Nabila Lubis. Debatnya lumayan panjang, alot juga, akhirnya diketuk palu lah oleh Kiai Ma'ruf Amin. Inilah gerakan kita. Mohon maaf, mohon izin. Ini orsinil. Di budak nagrog ya pemikiran anak. Yuk baca sama-sama. Gerakan begitu dalam buku keputusannya Pak. Kenapa Pak Jejen mengajukan ini dan diterima oleh pleno? Karena memang Indonesia itu kelemahannya di sini. Kelemahan Indonesia tadi dia, Pak. Rukun Islam dianggap remeh. Kalau membahas Jam'ul Jawami, membahas Bukhari, membahas kitab besar, oh kiai besar. Begitu membahas rukun Islam, dengan Islam. Ini kekeliruan Indonesia. Kekeliruan struktural. Kekeliruan yang sudah merata. Bahwa rukun Islam dianggap sesuatu yang kecil. Baik, kita lanjutkan ke rukun Islam dulu. Berdasarkan hadis bunyal ala Islamu ala khomsin, maka seperti ini contohnya. Syahadat pondasi, sholat tihangna, zakat dindingna, saum kusena, haji teh kentengna. Silakan Anda buka di internet. Yuk, sama-sama. Syahadat pondasi, sholat tiangnya, zakat dindingnya, saum kusennya, haji gentengnya. Kudu kumaha syahadat? Yuk masuk. Nusuna weh lah, nusuna. Tuh, syahadat kudu ngabukur, maripat maha basyukur. Jihad berjuang sing akur, hati ikhlas ulah kabur. Syahadat teh dikuatan, tolap ilmu maca Quran, loba zikir ka pangeran, ngalawan nafsu jeung setan. Engke we fotokopi we mah gampang babari. Ini sudah disebar ke dunia sekarang. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Mandarin, ada bahasa Jepang, Urdu dan lain-lain. Eta nu mana eta? Mana Judin? Kajaman heula, keneh heulaan. Baik, ya. Dirin. Ieu bahasa Inggrisna ya. Hayang gadinya lah nu bisa Inggris-Inggris. Nah, Inggris-Inggris-Inggris. Nah, ieu Cinana, Mandarinna. Hayang gadinya ieu bisa. Eta hikmah nomor hiji ya. Hikmah nomor hiji teh bisa nyalametkeun Indonesia. Yang pertama, semangat yang tinggi. Selamatkan bangsa dan negara. Wusulkan diri ke Allah. Nuka dua naon adalah digawe. Kerja keras. Gening salah deui paduli da urang mah tukang naon. Masuk hayang bener sakaligus. Oh. Memang nanyeun comro. Saya sudah 9 tahun memimpin gerakan penegakan syariat Islam. Cenah naon kan rek ieu. Cek Pak Bupati aku mah atuh maju urang teh Pak Bupati. Maju. Majelis Taklim Apalatur teh jalankeun tong ajengan. Jalankeun Pak Bupati. Apan nganti 30% Pak, pantina 0 urang naekna, lintina 50. Mun tina 50 jadi 30, patut era tina 0 kana 30 mah naek atuh Pak. Ini hikam ini, hikam nomor 1. Jadi tidak pernah putus semangat. Untuk lokal pesantren, mana saya pernah turun semangat tuh. Bapak-bapak ada yang datang dari hari Rabu? Ada? Hari Kamis? Tepang sareng ajengan jajan? Ngagaya bag make jubah atawa keur naon? Keur maco ya. Teh maco. Ngageduk ke maco. Piraku eta ajengan kitu, na kudu kedul nya hirup. Jadi kiai teh kudu limit teh, sasangaleun. Kedah lemes kosorok pang sebel sebelunana Rasul papang hijang jelema jeng nulungin lemes gawe lolobana jelema datang ke dia, waduh asam ngimpi kaling lap kamari tekiya enus kia di kumaya teh dah saya teh pernah putus semangat terus digawe lain kia irahanya muntiama manawi panginten melak meren dinasukan buahna manawian gawe. Ya, ngadu'a cing bener. Pernah ketinggalan sholat tahajud? Pernah ketinggalan? Dalam seminggu berapa malam ketinggalan? Ari kabehna seminggu berapa malam? Ketinggalannya? Sisanya? Ngan kuro we wa minan laini. Kuro teh alus, alus teh goreng cek anak ge. Ngantong tikadinya hungkul genah celi we irah rek derna yeuh teh. Siap? Mimiti siap. Dan saya mah hikamnya hikam gawe kan. Lain hikam hayo henga dongeng wali. Mana kudu jadi wali ya? Ayeuna geus wali-wali daya. Jeung wali murid. Wali naon? Wali nikah. Punya ember di rumah? Di mana mulai? Di toko. Toko di mana? Di pabrik. Ai pabrik bahana di mana? Nyata teu naruntah. Atuh orang-orang jadi runtah nu didaur ulang we yuk. Yuk, ayo. Kita terus membersihkan diri. Terus berjuang. Rukun Islam hirupkeun. Syahadat kita perkuat, menghasilkan makrifat. Makrifat itu ilmu tinggi, ilmu rendah. Ilmu penting, ilmu tidak penting. Ilmu luhur, ilmu hanap. Ker kelas khusus, ker kelas umum. Tuh, nu minang ngadengekeun ajengan jajan tang ngomongna kitu. Lalobana mah kada khusus makrifat mah, geus ngaceplak deui wae. Ari mana khusus lain? Lain. Ku kituna entong we. Jadi teu makrifat. Tawalluwa jibin alalin saani. Marifatul ilahi bistiko. Hese marifat? Babari? Hese. Ngamimitian om? Ngamimitian? Sampai ke puncaknya memang lama. Ngamimitian ya orang. Yuk ngomong. Wafi anfusikum. Afala tubsirun. Dalam dirimu. Pelajari oleh kamu. Buka kopiah mang jajan. Ibu uk panjang ponok. Manjangan mua. Satahun kana punuk, kedua tahun kana dada, tilu tahun kana bujal, opat tahun kana bujur, katukang kentong keharap. Nah bujur lima tahun kana tuur, genap tahun mumuncangan. Naon teh? Buuk teh. Layang-layang ada yang bisa panjang? Benangnya panjang atau tidak? Benang panjang di kaki ayam atau di gulungan? Rambut Anda memanjang di mana gulungannya? Di pikiran mantak witu, di otakan mantak bejat. Balik kana syahadat. La ilaha illallah. Tina buuk we maripat. Mana hese-hese amat. Mana hese neneangan maripat aku di tsunami. Gunung bitu subhanallah. Haitam bitu mati subhanallah. Ini orang yang mati kalbunya, orang yang tertutup basirohnya. Diri we diri. Alis ini rambut apa bukan? Termasuk kelompok rambut? Bulu kene ini bulu? Memanjangnya sama dengan rambut atas atau enggak? Di mana remnya? Made in Jerman? No. Made in Amerika? No. Korea? No. Citarap? No. Oke. Okay. Pikiran mantak itu di otak kan mantap. La ilaha. Marifat. Sekali Anda berpikir alis saja, lalu kalbu Anda tergetar, timbul jazbah, getaran kalbu, pahalanya lebih besar daripada ibadah jin dan manusia sedunia. Didinya ucu ngeunahna diajar hikam teh lain ukur ngaji unggul. Tina ngaji hikam Anda punya ibadah hebat, supel. Boro-boro sholatna, boro-boro sedekahna, boro-boro jihad, fisabilillah ghozwah perangna, cicingna wae geus dikir. Hate. Allahu Akbar. Urang geuna nyonang ka asok Allahu Akbar ngeunahnya seungit euy. Daang ceplak subuh euy. Alhamdulillah. Enggak marifat. Huruf ifa berapa? 15. Adakah organ tubuh Anda menurut bahasa Sunda yang pakai huruf ifa? Huntu. Ha nun sukun wadoma hunte wadoma tu. Huntu. Ikhfakeun huntu. Adakah bayi yang giginya waktu lahir sudah lengkap? Bertahapkah tumbuhnya gigi? Terima kasih. Kalau gigi sudah sepanjang ini, apakah terus memanjang? Amun ayang-ayang aku ngomong. kalau gigi ini semuanya ngomongnya udah ya. Di pikiran mantap itu, di otakan mantap. Balik kena syahadat lain. Kuhuntu maripat mah kuhuntu nak kubalat-balat teh. Kudu ngadaguan warang-warang nih, kudu ngadaguan ditabrak kereta api heula. Apakah badan kita ada tulangnya? Kalau tidak ada tulangnya, bagaimana saya berdiri? Saya tanyakan, panjang mana dari tumit ke dengkul, dari dengkul ke naon itu nyebutna euy, tetepokan teh? Ke pinggul. Mana lebih panjang dari tumit ke dengkul, dari tengkul ke pinggul? Tina keneng kana tuur, tina tuur kana tetepokan. Teu aing dacan ngarasa ngukur. Insyaallah lebih panjang daripada tumit ke dengkul. Kalau ini terlalu panjang ke atas, ningang nagok ngagetruk. Jadi kitu. Ningang usum halodo. Ena di sawah. Pan jadi awah rengang jadi kitu. Tapi genah wae. Pernah ditapakurin dah? Itu bahan marifat, jangan tolol kita. Dipikirkan bisa meledak, di otaki bisa meledak. Kembali pada syahadat la ilaha illallah. Nu mantak tiap ta salat sok dikir ge. Eta teh kedulne. Dikir 165 la ilaha illallah setiap habis salat itu malas-malasnya itu play groupnya itu. TK play group. Kalau yang kelas SD-nya ya 10.000. 100.000. Kalau dikir 100.000 itu 3 hari 3 malam. Apakah Anda tidak punya waktu untuk dikir 100.000? Hega tuh kumaha carana? Pernah dikir 100.000? Dinya dengekeun ieu teh kiai teh. Ustaz tukang pidato, tukang ngebahas Quran hadis teh. Ya gimana? Bisa nyangan hate batur mentransformasi nur Allah. Dari nur Allah pada kalbu kita, dari kalbu kita pada hati orang. Nuruhu asro min kalami. Cahayanya lebih cepat daripada ngomongnya. Teu ngomong tapi jelema balalager. Ngomong terus jelema teu bager-bager. Wah, yang ngomong ini. Bau jengkol teh tamahan ku haseup udud. Ka ngawadul, ngabohong, gedebul, rahul. Dikir teh kadinya uco. Ya, bukan aliran apalagi disebut sesat gegabah. Pak Jejen tidak pernah mengeluarkan barang ilegal. Ngajak ke NU dibuka naku presiden saya mah. Ngajak kena tarekat dibuka naku presiden. Ngajak kena zikir dibuka naku presiden. Ngajak di majelis ulama dibuka naku presiden. Legal barang anu mah cak. Oh, barang ilegal saya mah. Rang Sukabumi we. Terus sepenenyo kaleuwih batur hirupna. Teu kaur batur bisa manehna henteu bid'ah. Batur bisa manehna henteu bid'ah. Manehna bisa batur henteu sunah. Menyakit tuh. Ini Pak Presiden sedang membuka apa itu Nahdlatul Ulama. Baik. Paham marifat? Sebenarnya mudah. Alatnya ada. Untuk mengawali mudah. Jangan berpikir bahwa marifat itu jadi wali. Engkelanan etama. Etama ahli kalau sudah sampai ke puncak. Tidak akan sampai ke puncak tanpa dari bawah dulu. Mari kita lakukan marifat sejak awal. Amin. Orang geser keluar ya seetik nempona. Di sekeliling rumah bapak adakah pohon pisang? Ada pohon pepaya. Ada pohon cabai. Nanam cabai bisa dengan bijinya. Nanam pepaya bisa dengan bijinya. Kalau Pak Jejen akan menanam cabai satu pohon, pepaya satu pohon, berarti membawa bijinya harus berapa? Dua biji siapa? Biji Pak Jejen. Salah teman-teman. Wah, ngaji hikam itu jadi camplang yang dibawa kadinya mak jangan. Latong tegang teuing ngaji. Mah capek. Satu biji apa? Pepaya, cabai. Yang kedua biji. Yuk kita tanam cabai. Makrifat melalui cabai. Sebenarnya semua ini bahan makrifat kepada Allah. Nanti di hikam disebut. Orang yang mampu matanya melihat makhluk tapi tidak tembus kepada Allah, berarti dia buta mata hatinya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di akhiratnya lolong mungkin. Ya. Cabai ditanam pepaya juga. Cabai jadi pepaya juga tumbuh, jadi hararese ngomong tuh. Cabai tumbuh pepaya juga. Tumbuh. Cabai berbunga pepaya juga. Bunga cabai berbuah pepaya juga. Wah, cabai mateng pepaya juga. Mateng cabai pedas pepaya juga. Hey. Pepaya manis cabai juga. Kenapa dari awal selalu sama, di ujungnya jadi beda? Bukankah tanahnya sama, wong hanya beda 1 meter, 2 meter. Di mana Allah menyimpan sambal di bawah pohon cabai? Di mana Allah menyimpan gula di bawah pohon pepaya? Mengapa ini manis? Mengapa ini pedas? La ilaha illallah. Cing dikir 10 ribu memikiran cabai. Orang teh teu daek kadinya, orang teh teu daek kitu. Babacaan teh hayang loba rezeki, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berikan rezeki pada banyak, yang banyak pada awas Allah ulah merek rezeki saeutik kami. Kunaon Gusti teh jadi pangeran teh meunang hese diatur. Kumahanya jadi Tuhan teh? Teu aku kudu kuliah deui mah jadi ku Tuhan teh. Kita ini begitu loh pada Allah itu sebenarnya. Rata-rata ngatur Tuhan. Bukan pasrah pada Tuhan. Saya ambil satu contoh. Ini masih hikmah ke-1, Bu. Saya ambil satu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ibu punya anak 3. 1 si Ujang. Maaf Kang Ujang, pinjam nama. 2 Kang Asep. 3 si Agus. Si Ujang. Getol menta tara gawe. Si Asep. Daek gawe mun dibere. Si Agus. Getol gawe tara menta. Si Ujang getol menta tara gawe. Si Asep daek gawe mun dibere. Si Agus getol gawe tara menta. Haji Romlah dari Jambi paham enggak? Ingat tuh, ya paham, ada orang nagrog. Tuh. Ya. Si Ujang sering minta tapi enggak pernah mau kerja. Kalau enggak dikasih, dia sambit kaca, memaksa ingin diberi oleh ibunya. Si Asep lain, Asep kerja boleh asal ngerti aja. Tipe Pak Ogah, cepek dulu. Boga sholat duha tilu poe, mana rizkina? Pokoknya sholat duha tilu poe can diberikan hewae. Boga tahajud karek saminggu, itu rizki itu calo makan hewae. Itu tipenya si Asep. Apa Asep ya? Pauga. Si Agus rajin kerja, tidak pernah mau minta. Syuk isyuk melah suluh, pabeberang ngalah suluh, terus. Gus, kok kerja terus? Iya. Minta dong sama ibumu 5.000 perak untuk rokok. Malu, malu. Kenapa malu? 9 bulan di perut ibu, berapa miliar kalau saya menyewanya? Oh, begitu cara berpikir kamu. Iya, malu. Biar saya kerja saja. Saya mau nanya, kalau Anda jadi ayah 3 anak ini, atau Anda jadi ibu dari 3 anak ini, kemana Anda lebih sayang? Sepakat? Ente ka Allah rek jadi nu mana hayo? Kira-kira kita jujur masing-masing, Anda tipe mana kepada Allah? Asepnya lumayan. Kelas menengah, yang repot ini. Ngatur Tuhan terus, ya Allah. Mahe teh Gusti teh nyang. Kira-kira bangsa Indonesia rata-rata kelompok mana, Pak? Bapak yang di dewan saya kira lebih tahu kondisi masyarakat. Kelompok 1, Pak. Wahai kawanku dari Kementerian Agama, Wahai kawanku Majelis Ulama, wahai kawanku NU Muhammadiyah Persis, wahai kawanku dari ormas-ormas, LSM dan lain-lain, umat ini kapan mau diperbaiki? Selama babengetanana babengetan si eta, teka sebelum Allah salila. Moal Indonesia sejahtera, moal kaburu raja. Urang Papua wae geus ngibar-ngibar bintang kejora. Urang Sunda kae nu nyaeun nagara Sunda. Hayang mararisa. Ayo cepat back to Allah, kembali kepada Pancasila. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya bahas itu di Mabes TNI. Saya bahas di mana-mana. Saya bahas di Istiqlal. Bisi pajar omong kosong, maunya pajajan orang kampung. Make khutbah di Istiqlal. Kudu dibuktikan, tantu mah. Cepat, no, bes penting. Baru satu hikmah ini. Masih di Jalal Nuksanur Raja. Jalal Nuksanur Raja. Ini Istiqlal. Istiqlal. Ini jamaah zikir. Sebahagian kecil dari murid pengerse Abah yang bergabung di Istiqlal. Ah, kira-kira 16 ribu adalah. 6 bulan sekali kita di Istiqlal. Tuh tihangna segede-gede kebo. Kita mau balikna si jajan dah. Hayah, ini agul. Suka bumi dikir segala rupa. Wengang ilu. Tenyawan DKI. Pusat ibu kota naku budak iya dibimbing. Tak itu suka bumi mah. Kudu nyumput di nucang. Suka bumi mah tepati resepun matur. Tak kasih maju gitu bah. Nah saya orang mah, kena di suka bumi mah kia lah. Di itu mah gitu. Bisa badan bisa nyawa tuntun. Baik hadirin, ayo. Sementara kelompok yang tidak senang pada zikir terus ngadalil bebelak-bekan, yang zikir semakin banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Mau dari mana disebut aliran? Kok mau disebut sesat segala rupa kos listrik ke aliran? Sesat gagabah. Ada lembaganya lo. Di Nahdlatul Ulama ada 26 lembaga lajnah badan otonom. Yang kawan-kawan NU mau jadi NU apa Anda? Ahlul riasah ngejar kedudukan? Ahlul gonimah ngabebrik gegeleun? Ahlul hitoh perjuangan anan rek dipake? Terserah jawab oleh Anda sendiri. Ya. Baik hadirin, mari kita lanjutkan. Itu hikmah nomor 1. Min alamatil itimad alal amal. Tanda orang yang merasakan sampai dengan dirinya sendiri nuksonur roja inda wujudi zalal. Ketika terpleset, ia menjadi putus asa. Jadi bagaimana? Kita harus terus maju. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Hiji tah aya canakeun muli. Hikmah kahiji aya manfaatna. Ngempray wawasanana. Eta pajajan tadi nyebutkeun geuning anan cenah. Naon tea rukun Islam, rukun Islam. Kaliwat ceutik. Cing kalapa teh mungkeun nu mabogeun gambar kalapa grehek. Saya mau nanya, bapak-bapak pasti tahu. Al-Quranul Karim berapa juz? Berapa surat? Kalau diperas maknanya, terangkum dengan surat apa? Fatihah, pinter. Fatihah diperas lagi, maka maknanya terdapat pada apa? Bismillah diperas lagi, maka masuk pada apa? Masuk pada bikana makana wabiyakunuma. Kenapa bapak-bapak tahu itu? Karena ada kitabnya. Hazinatul Asrar dan lain-lain. Itu cukup enak jadi hafalan. Jadi bahan pidato. Tapi yang ini yang kurang dipahami. Kalau ini arahnya kepada pergerakan, Pak DPRD. Kepada pergerakan. Al-Qur'an 30 juz, 114 surat, seperti kelapa. Dibuang sabutnya, dibuang tempurungnya, diparut dagingnya, diperas menjadi santan. Kira-kira kilonya sama enggak? Kalau ini 3 kilo satu buah, maka setelah jadi santan paling juga 1 ons umpamanya beratnya. Tetapi ini saripati Al-Qur'an 30 juz, kalau diperas amaliyahnya, gerakan amaliyahnya, pengamalannya adalah rukun Islam. Jadi saripati amaliyah Quran rukun Islam. Tidak akan bodoh Allah mengutus malak Jibril membawa rukun Islam. Sampai kiamat tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Masya Allah. Saripatinya ini. Jadi kalau saya melakukan gerakan pengamalan rukun Islam, masuk menjadi program majlis ulama, program unggulan, karena di sini kelemahan kita. Saya sampaikan kemarin pada workshop pena mas, ya, pena mas dengan Kementerian Agama. Sok ini, sok gerakan rukun Islam, rukun Islam. Syahadat kudu ma'rifat, mahabbah, syukur ke Allah. Dengan gerakan apa? Tolab ilmu, baca Quran, gerakan Pak Menteri Agama. Kami sudah 9 tahun menggerakkan itu. Dari maghrib sampai isya, masyarakat inginnya membaca Quran semua, lain gangginggung wetu pararu. Masya Allah. Kita belum berhasil, Pak. Gerakan zikir melawan nafsu dan setan, melawan nafsu dan setan. Yuk kita masuk yang kedua. Kalau memang sudah bisa dicerna lumayan dari obrolan saya, barangkali kadinya hikmah nomor hiji. Harus tetap tinggi apa? Semangat, optimisme harus tinggi. Jangan pernah turun semangat. Pak Jajian cita-cita pribadi apa? Wusul. Itu lebih tinggi dari Anda ingin jadi presiden. Lebih tinggi daripada Anda ingin jadi menteri. Lebih tinggi daripada Anda menjabat anu dan anu. Yang wusul ke Allah. Yang nepi tadi tea. Ayah Allah nama naon. Deket dengan prosedurnya. Jauh. Kita harus melakukan perjalanan itu. Rukun Islam kita hidupkan dengan baik. Sholat, sholat fardu, waktu berjamaah di masjid, sholat malam, dan lain sebagainya. Jangan banyak dihitung. Dihitungnya ke Allah gesanu, ya sholatnya gesanu, puasanya gesanu. Pak, untuk tembus ke makrifat, yang tembus kepada Allah, bisa jadi saum puluhan tahun. Tahadus binikmat, saya baru belajar paling 2 tahun. Berhenti dulu, aja cep. Saum 2 tahun kayak diurang kasih sebut aneh. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa 2 tahun mah dipake mupus nosananya bujur ge. Temahi. Saya keur nyupir nye di Jalan Ahmad Yani Panlo Bandung Cinggaritak. Telek-telek. Puasa 2 tahun mah dipake mupus eta ge temahi. Can ngawadul, can ngaboho. Pantes para wali saumnya sampai 20 tahun. Kiai Dimyati, Banten. Belum lama wafatnya kan? Baru 2 tahun. Berapa saum beliau? 30 tahun. Kalakah disebut bid'ah di Sukabumi mah? Bid'ah uhti Rasul, an asumu ana uptir. Hadis terus. Teu nyaho berhadisna jurusan kedul. Senin Kamis kita jalan. Kiai jabrak kiai nanu teu puasa diurang. Ustad nanu teu puasa. Ustad kunaon teu puasa? Jadi mandala ala khair ka pailih. Kita kan cukup memberikan bimbingan, menjelaskan. Kalau ada orang lain melaksanakan kan pahalanya kembali ke kita. Bonusnya tetepan. Itulah Indonesia. Pak, orang lain sedang tahajud, Pak. Kenapa Ustaz tidak tahajud? Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih besar pahalanya daripada ibadah orang bodoh. Lu orang bodoh, lu ibadah, gua orang pintar. Kira-kira ieu omongan ti amekeun teu? Heeh, kumaha maneh? Bisa masuk ke kedua? Atau masih kurang jelas ke satu? Semangat harus tinggi. Selama umat masyarakat Islam di negara kita belum menjadi orang bertakwa sempurna, jangan pernah merasa puas Anda. Jangan berhenti bertobat. La ilaha illa anta subhanaka. Pernah baca itu? Paham atau enggak? Itu yang jadi masalah. Kalau sekedar menerjemahkan pasti bisa. Tapi yang repot, tah sawruwa alison, merasakan. Kalau mengetahui bisa, merasakan. Kalau ingin merasakan, mohon maaf, mohon izin. Yuk, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Kadio, kadio, kadio, kadio. Tong kacung gitu, tong. Gitu tah, kaharepkeun. La ilaha illa anta ngomong. Tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka. Maha suci engkau. Inni kuntu. Aku adalah. Eta aku ngacung wae ka batur. Balik kancangan ka dia. Tunya. Begitulah telunjuk kita. Jadi yang dolim itu orang lain terus. Dolim, dolim, dolim, dolim. Padahal ente ngomong subhanaka ini kuntu. Engkelanan. Ini kuntu. Aku adalah minadzalimin. Termasuk orang yang dolim. Termasuk mana nu dolim? Saha? Mahal, ini mahal. Ini orang akan mulai menjadi baik kalau sudah merasa aku yang dolim. Kenapa masyarakat Sukabumi masih seperti ini Pak Jajan? Salah saya jadi ketua majelis ulamanya. Gak bener. Salah saya belum bisa mencontohi. Salah saya banyak ngomong daripada kerja. Salah saya ka Allah, lain harapan jelema. Aya harapan jelema mah hadirin, salah saya. Wah, basa-basi tuh, Pak. Di depan Allah, berdua dengan Allah. La ilaha illallah. Inni kuntu minaz zalim. Abdi. Grahek tapakan ente ngomong. Begitu ditanya, "Pak, bagaimana masyarakat masih bandel? Oh, barada gong jelema, mana teuas urang di zaman." Ku saya geus didalilan dijelaskeun kurang kumaha teu ngawarok keneh wae goblok jelema. Jelema naon kitu? Nabi Yunus mengatakan, "Inni kuntu minadzalim." Aku yang dolim. Belajar hikam itu belajar merasa itu. Jadi yang dolim? Ingin jadi anak buah Firaun? Ingin? Merasa jadi anak buah Firaun? Wah, mahal itu. Karena sering dengar Pak Jejen. Maka jawabannya begitu. Firaun no, gancangan no, seberang no. Memang asupan. Nah, ini. Ini bukan basa-basi, ini asli. Wong saya pernah sengaja datang menemui beliau. Dunungan, itu dunungan dewek. Saya mah cerik dekat panehanana. Hong. Lila, maneh ngakolir geus 4000 taun. Nuhun, Hong. Namun uuh maneh uuh contoh goblok hirup teh. Saya teh anak buah maneh, Hong. Jangan mau kalau ditanya, inginkah saudara menjadi anak Firaun? Tidak. Apakah merasa? Merasa. Saya mau nanya, kalau kita punya pegawai di sawah, jam 10, begitu dilihat ke sawah, enggak ada di sawah. Dia malah main layangan. Kenyut-kenyut. Kita panggil, "Jang, gawe atuh." Naon gawe aing kerang layangan goblok. Jang kerja ini waktu kerja. Kumaha aing we? Ngatur amat jadi majikan sih. Sombong gak sih Ujang? Cocok disebut anak buah Firaun? Kita sedang rapat, kita sedang ngobrol, kita sedang main-main. Hayalah sholah. Kelanan lah ngatur amat jadi pangeran teh. Aing keur ngeunah ya ulin, keur ngeunah ngobrol, keur ngeunah rapat. Kira-kira sombong teh? Sedang jadi anak buah Firaun? Sahate. Pancakaki jeung si eta pancakaki. Ye hikam, lain hikam pargi ngabetrikan batur diri urang. Yo bismillahirrahmanirrahim. Qalbi kutbi. Wa qalbi lubnani. Sirri hadiri. Ainoho urfani Firauni nafsi Harunu akli Walhawa hamani. Mau enggak dijazahi doa ini? Dalain doa ya matanya. Ai doa mah permintaan ya Allah, Allahumma titik-titik, Allahumma. Biasa urjukna rizqon katsiron hani antoyiba. Sakhir li kulubanas ente mah didinya maena. Rizqi cing loba jelema kudu talu ka abdi kabeh. Urang tingcak kuluna batur kabeh. Mal bisa ngelok ente. tetep ayang batur sana pun aing kawe. Atur batur ku aing. Aing kudu jadi pangna, ading kudu jadi kitu patut diurus. Ini lebih mahal daripada doa rezeki beunghar, lebih mahal daripada Mercedes baby band new eyes. Lebih besar dari rumah 1 miliar, lebih besar daripada tanah sawah 10 hektar. Dan ini bukan doa, ini adalah makrifat, lihat. Kolbi kutbi kalbuku kutubku, puncak yang harus kukejar adalah kalbuku. Nah diri mana nu kudu diudag-udag, mulai ngudag-udag kemana men? Etak ya. Wakola bi Lubnani, sedangkan badanku adalah Lubnanku, gunung Lubnan Pata Morgana. Sirri Khodiri, rahasiaku adalah Nabi Khodirku. Ini yang Nabi Khodir ke sisi laut kemana meni semua. Apayan ngawadul tungtung nama gede buah. Papangih yang jangotna panjang begeng dia pukul jelma ternyatu. Disebut Nabi Khodir. Maite klenik kau di Indonesia mah prop klenik kau di mana? Wainuhu urpani mata makrifatku, mata kalbuku adalah makrifatku. Firauni nafsi, Firaunku adalah jiwaku, aku adalah Firaun. Dengeken jelema diajar taubat, yang dijadi jelema bener hadapan Allah. Firaunku adalah diriku, Harun akli, Harunku adalah akalku. Wal hawa hamani, sedangkan hawa nafsuku adalah raja amanku yang menjajah diriku. Dah ilah Allah, dah ilah mantak dikir sok tiba berengek perum. Eta tepan ngagibrikeun Firaun satu. Mantak aik dikir alus nama, lamun jeung batur ulah sok benta. Naon sababna sok lalajo batur? Kalau kamu zikirnya melek, akhirnya lihat orang lain, hei, gituan. Diri sorangan, illallah, la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah, cari jumlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun gak semar, sakit ribu, maka bakal anu, wai jigna teh. Ya, ini miskin, Indonesia miskin, manusia-manusia seperti ini. Yang ada adalah, mohon maaf, manusia-manusia, main otak, main mulut. Auzubillah min dzalik. Makanya kita jadi lemah, Pak. Kita kurang dibantu Allah. Saya mohon kepada saudara-saudara yang bergerak di bidang apapun, coba merapat kepada Allah, merapat kepada Allah. Amin. Hikmah yang kedua, mungkin untuk malam ini saya tidak lama. Tinggal saya hikmah deui lah ngan dua we ngamimitian. Nya, tadi pan atos sakapur sirih, pembukaan dan lain-lain. Sekarang yang kedua mohon dibaca. Iradatu katajrid ma'ikomatillah hi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyah wa iradatu kal asbaba ma'ikomatillah iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Apa substansinya dalam hikmah yang kedua? Yang kesatu semangat dan tangguh, yang kedua adalah kerja keras. Ieu teh lalabana ngabahas hikam teh teu apal mata holangna. Anak geus teuing bener teuing henteu. Bisi salah omekeun ku di dinya. Teu mung diomekeun pangersa, teu mung diomekeun. Mata holangna belah mana? Teu kapanggih mata holangna mah moal jadi kalapa ge cu. Apa sih mata holang teh bahasa Indonesia teh? Hah? Lembaganya. Jadi lembaga heuh. Gedae lembaga mah lembaga we. Lembaganya. Nih, orang-orang pendidik kerja keras. Enggak ada Islam maju tanpa kerja keras, Pak. Umat Islam luhad lahed malas ngandalkeun pamere hirup. Hayo we, hate teh ngarep-ngarep aing dibere batur. Jadi kiai jadi jago proposal. He. Proposal terus. Kadieu ngentak kugurayang teman-teman. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, silakan hak Anda. Tapi mudah-mudahan saya tidak terbawa jadi orang seperti itu. Man fataha baba minas su'al fataha Allah alaihissab ida abu minal pakri. Siapa orang yang dalam hatinya mengejar-ngejar pemberian orang sebelum orang itu memberi, maka dia sudah diberi 70 kepakiran oleh Allah. Salah satu penyebab umat Islam di Indonesia miskin adalah karena menggantungkan hidup pada pemberian orang lain. Sifat yang babad habis. Di ulama dihirup kituan, kadodohro, ngabebri pamere. Sarapat-sarapat. Pajajian cenawani nyian pangajian nu hadirna 500 leuwih aya 1000na disadiakeun jeung nanana. Kenapa tidak? Yang kaya Allah. Saya tidak punya sawah seperti Mbah Obay, puluhan hektar, ratusan hektar, enggak. Tapi beunghar hate we atuh. Mudah-mudahan kabeh kiai sing beunghar hate kakarek beunghar harta, imong ada go beunghar harta. Aik keur balangsak sok berehan, aik geus beunghar sok ore teh. Da saya ge mun hek teh. Saya juga kalau andaikan nanti saya juga pasti. kalau andaikan. Mulai bisarai wa dar. Lakukan infak, keluarkan anfik mabil jeb, yatika mabil gaib. Ikhlas karena Allah, kira ente. Ku Allah. Neneangan jimat beunghar ka mana meunina diri sorangan. Apa kalimat intinya al-asbab, kerja keras untuk mencapai tujuan. Siapa yang tidak setuju? Tasawuf itu begini, Pak. Waduh, ieu mah eleh ku encek, eleh ku Jepang he. Leumpang Jepang. Sok di mana leumpang Jepang lu hayang eleh we. Geus kabudaya. Beda leumpang Sunda, moyang priang. Keur mah kejet deui. Jelema na keur sunah ngawangkong ngobrol. Hampura. Ngedul. Salah kene kedul ibadah dalil bijil. Jadi dalil nate hujah. Paragi nolak serangan batur. Pidato. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Saudara-saudara sekalian, Anda tidak akan mencapai surga kalau tidak menginfakkan apa yang Anda cintai. Cek hate batur ka aing. Orang lain pada saya. Kalau saya pada orang lain enggak mau. At-tajrid, menjaga posisi setelah mencapai tujuan. Saya menerjemahkannya begini, Pak, mohon maaf. Tajrid itu begini. Orang terus melakukan asbab. Ibadah getol, digawe getol, tenung tilulung getol. Otak terus diperes, tanaga dikaluarkan, istirahat diatur, kesehatan dijaga, terus. Manfaat. Mula-mula jelema seperti ulat, kos hileud. Ari hileud sok naon ka batur? Ngateulan. Kasih ieu, ngateulan, kasih eta, ngateulan, kasih itu, ngateulan. Hileud ateul. Gak apa-apa. Tahap awal memang kelas-kelas ulat gatelan, gak apa-apa. Tapi jadilah kepompong, lihat ulat menjadi apa. Kepada berapa benang dia bergantung? Satu benang dia bergantung menjadi kepompong. Ditebak angin, pasrah. Setelah lama jadi kepompong, keluarlah dua apa? Lepaslah kepompongnya, maka dia menuju Allah. Tasawuf tek itu ucu. Lain jumud ningalkeun tanggung jawab. Urang teh hirup teh tukang ngatilan wae batur, musingkeun batur, pika sebelen batur, pika keheleun batur. Ka atasan teh eucer, ka bawahan nenjrak, ka sagegireun nyepak. Masuklah pada membalut diri kepada Allah tanpa meninggalkan aktivitas, kerja tetap jalan. Riyadhah sambil bergabung. Uzlah sambil bergabung dengan orang lain. Uzlah di tengah pasar. Walaupun Anda bersama orang lain di pasar di mana-mana, tapi hati uzlah ke Allah terus. Ngobrol jeung batur pek, tapi hati zikir ke Allah terus jalan. Lama-kelamaan setelah Anda tekun istiqomah, maka Anda akan diberi makom tajrid. Mang jejen 10 tahun dahar sore ente isuk baju hiji lesot mani cicingna di imah butut. Jelema nukung singa yang kana grog tahun 80 hayang papangih jeung Mang Jejen datang ka istanana. Tah ieu istana Jejen. Sanajan lain ieu tapi anak ngahaja papangih jeung imah kieu pas jeung imahana bareto. 10 tahun dahar sore teu isuk baju hiji lesot mani. Alhamdulillah teu pernah hate sugane dulur ti Jakarta ngirim rek lebaran. Rek lebaran boga duit 4.000 sangsara luar biasa budak lewe hayang daging teu boga. Paduli daripada aing gugur hayang barang pentak anu beungah. Jadi kiai menjelang lebaran ngurilingan ngentaan zakat. Mustahik zakat. Dengan dalil sabilillah. Hikam nih hikam. Hikam teh lain keur papayoka batur keur ngamediri. Semakin hati kita sering mengharap-harap pemberian orang, semakin tertutup rezeki min haitsul la yahtasib. Puluhan tahun Mang Jajan, tah santri anak anu karumisan tah. Tahun 80-an ngalalaman. Mana-mana coba angkat tangan, mana kungsi di tahun 80-an. Heh, aya Kang Ahmad eueuh Bogor. Enjayan ce. Banje mana? Dewi Liang. Oh, nya. Kamari aya di dieu. Ce. Geuningan ajungan jajan pasantren hektaran. Bangunanana miliaran. Naon kitu? Hidmah ka guru modalna ulah sapungan ka guru komenang tang ka guru. Shh, awas sebesar apapun kita tetap kita di bawah telapak kaki guru itu adab di kepesantrenan. Ieu mah gede musan nangtang ka guru neker ka guru cilaka akhir. Alhamdulillah geuning ayeuna buktina iya jeung eta iya jeung iya alus mana. Tapi saya bisa begini sekarang karena saya menikmati ini. Pejabat datang ke sini. Tong sok kiai datang pejabat. Aduh lah kira-kira hampunten Pak Bupati kumaha atunya abdi majalmi balangsak mang atuh palih mana leungih. Wah, capek-capek pidato. Mangga leungih daekeun dieu pek teh daek balik pek teh teuing. Kalapak-kalapaknya capeanan maneh naon teh teh. Tong sok nemong-nemong ngenting ka balangsak. Ini ada temennya teh, Pak Haji Ardawi. Itu penasehat yayasan ini Pak dulu. Kenapa di beliau sayang kepada saya? Karena saya katingali ku beliau mandiri, tadaekeun barang pentas jeung. Cepot sok nyebutna si Cepot. Pot atuh nyimpang ari rek lebaran teh ka bapa. Aya we meureun keur daging mah. Ih, isin, Pak. Abdi jalmi teu gaduh bapa jelema beunghar, pajarkeun abdi rek barang pentak moal. Heus sia mah cara beda jeung baturna teh kitu. Yo, mari, mari. Siap? Siap. Ieu teh ngomekeun batur ngomekeun urang. Ayo, mulai Anda mulai. Apa masalahnya? Masalahnya, permasalahan atau kasus lapangannya. Laptopnya lambat no. Ini masalahnya. Tolong dibacakan Pak. Dua mic nate. Ya cintarik Pak. Sok tolong dibantu masalahnya. Ya. Nah ini Al-Mukarram dari Babakan Ciwaringin, Cirebon. Keluarga besar guru saya ini. Ketika ditanya mengapa hidup Anda belum sejahtera, yang menjawab nasib saya sudah seperti ini. Padahal ia diulang-ulang. Masalah, banyak orang yang malas tetapi berkedok iman dalam hal duniawi maupun ukhrawi. Ketika ditanya mengapa hidup Anda belum sejahtera, ia menjawab, nasib saya sudah seperti ini. Padahal ia belum tahu hakikat catatan Lauhul Mahfuz. Di satu pihak menerima apa adanya itu penting, tapi bila tidak dibarengi dengan semangat maju, ia tidak akan menjadi orang yang maju. Atau di bidang makrifat dan beribadah, ketika ditanya kenapa makrifatmu dan ibadahmu cuman seperti itu, ia menjawab, takdir saya cuman segini, begini. Sama dengan tadi, padahal ia tidak tahu hakikat takdir. pada catatan Lauhil Mahfud. Ia tidak paham dia sedang berada di makom asbab. Ia tidak paham dia sedang berada di makom asbab. Kerja keras sebagai upaya mencapai tujuan, atau dia di makom tajrid, yakni dia sudah ditanggung penuh rizki atau makom na'adupatnya oleh Allah. Sebelum diurai sudah ada gambaran? Ada ya. Ini bukan untuk orang lain, ini untuk kita. Allah memposisikan manusia di muka bumi ini dari sisi maju, macet, imannya, ibadahnya, rizkinya, prestasinya, pangkatnya, dan lain sebagainya, dibagi dua. Ada makom asbab, orang harus berupaya mencucurkan keringat, kerja keras, jangan malas, itu asbab. Dengan cara yang benar tentu. Ada tajrid, setelah Allah menilai orang ini benar-benar ingin menegakkan agamaku, benar-benar berpihak kepadaku, hanifah musliman, maka Allah jemput dia. Tadina rizkina kudu dughulu petnyawa, lutlet kesang, lila kalila, tekung singe sangge, dikirim rizki. Pak, setiap manakiban, saya sebagai murid pengersa Abah, belajar dikir tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, rata-rata manakib di sini berapa ya? Ya, 2000 ada ya, bapak-bapak yang tahulah saya nyebut misi legek tingke. Ada gambar lah, 2000-an rata-rata. Yang namanya 2000, selain kita bantu ilmunya juga kan kita sediakan konsumsinya. Kalau satu porsi 10.000, maka 2000 adalah 20 juta. Ya? Setiap bulan. Lamun diotakan ku otak. Pengersa kesepuhan, pengersa Samarang Garut. Di mana pantar Mang Jajar? Pengusaha lain, pejabat lain. Tablek terang harga kencara batur. 30 tahun saya jadi mubalik sampai hari ini. Lah ya kalau saya ada yang undang, boleh 10 juta. Batur ge anak buah saya. 10 juta lah, bakal mau guru. Sampai hari ini saya tidak berani. Diundang ke Malaysia, ke Thailand, kemana-mana. Ke Bawean, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Belum pernah lidah ini mengucapkan. Boleh, tapi ngerti ya. Dari sana jangan lupa durian. Gitu. Jangan lupa anu. Bukan sombong. Saya bersyukur diberi istri oleh Allah, Umi. Kalau saya mau ngaji kemana-mana, bukan begini. Kadenya, kira-kira teka harti mah ngaji kadenya, Pak. Jangan lupa kalau di daerah situ dukuh, Pak, umpamanya. Bukan, istri saya tidak begitu, alhamdulillah. Istri saya bertanya, Pak, mau ngaji kemana? Daerah mana? Mau pakai mobil yang mana? Bukan sombong banyak mobil, tapi kelayakan jalan. Pakai hardtop kalau ke hutan. Pakai Mercedes. Pakai Terano, pakai Innova, pakai Land Cruiser. Pakai mana yang layak? Kalau pakai pesawat, pesawat apa? Mau Lion, Garuda, Batavia, dan lain sebagainya. Nginap di hotel mana? Mau di hotel apa, hotel apa, hotel apa. Yang layak-layak lah. Orang menengah seperti saya. Jadi biaya berapa? Untuk ini. Dihitung sekian. Nih. Supaya bisa balik deui, teu kudu ngarep-ngarep tinu wonang. Urang kitu yuk. Ima, aduh, kumanya nongong teu ngerti wae. Amplop keliru. Alhamdulillah amplopnya tebal, tahu-tahu bon belanja. Pas mau pulang nyangkut karena kunci eta. Wios teu kada. Batur ge terek mere henteu urang nu ngait teu. Salah satu penyebab dakwah kita tidak tembus kepada umat karena belum apa-apa sudah berpikir imbalan dari manusia. Kenapa mubalig gede di Indonesia banyak tapi tapakna eueuhan? Nuhun hatena ge kakerot kan hakana. Saya bukan orang soleh, saya bukan orang ikhlas, bukan. Tapi saya tidak mau terjebak seperti itu. Alhamdulillah. Sok jeung saha we anu mah embung saya mah jadi pihak anu mendahulukan diberi ketimbang memberi. Saya ingin mendahului memberi. Siap pulang dari sini jadi pemberi? Ek jadi mustahik zakat, rek jadi muzaki. Ya, kada gede ngomong lagi. Yang jadi mustahik abadi. Seumur hidup langanan. Kan saya teh fakir miskin, ni diborong dua nana. Geus ngaji hikam atong kitu maneh. Hikam tina grog mah. Hikam itu perbaikan akhlak. Nyebut teu boga duit anu nyerbung Ji Samsu. Oh, baik. Kerja keras. Asbab itu kerja keras. Kerja keras bukan berarti banting tulang merusak diri, bukan, seimbang aja seimbang. Tawazun, tawazun. Lama kelamaan Allah melihat orang ini benar-benar bersemangat tinggi, kerja keras, ikhlas. Allah yang Maha Kaya memperhitungkan. Semujeuhna sia ku aing ditanggung. Sudah 20 tahun belajar mengikuti manakiban. Dari mulai 300 orang sampai 2000 orang. Teu pernah boga hutang bekasna. Tak. Sekarang tambah lagi kegiatan hikam bulan Ramadan. Mohon maaf. Kenapa saya tidak menyebutkan biaya anu bieu? Dad. Bebas-bebas saja. Hek praktekkeun ku pangersa di lemur heuh. Sebulan sakali ngonang tetangga salemur atuh, dalahar-dalahar di anaya urang selawatan kitu. Lain hayo he di onang batur getol. Rumpat rampit di ditu ti dia. Idul Adha boga deeng 2 bulaneun. Kiai, kiai. Mana bisa hidup perkasa seperti itu? Allah dah senang kepada orang seperti itu. Ya. Amin. Jadi lakukan asbab, tajrid akan datang pada Anda. Ulah tajrid memeh usum, ngedul. Kang konong kang teu gawe, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Moal dibere liang tai mun teu dibere keur sungut. Oh, itu ngomong. Ini orang-orang malas di Indonesia ngomongnya begitu loh. Saya ngomong begitu kan ini direkam. Kalau kira-kira Anda cocok hapus saja nanti. Tapi saya ngomong begini karena teman saya pernah ngomong begitu. Saya punya teman malasnya luar biasa. Mun udud sapoe 16 batang. Gagah wae, tapi hirup balamsak. Tidak ulah saya sebut namanya. Ketika ditanya kuna, kunaon maneh teh kitu wae? Ya teh jawabanna tadi, yah mau dibereal yang taim teh kan modal. Itu bahasa-bahasa apa? Tajrid sebelum musim. Harusnya masih asbab, ini sudah bermain tajrid. Nanti-nanti, rasakan sendiri dalam perjalanan. Lila kalila orang ku Allah, hor ditulungi, dibantu. Oh, mulai aya genya-genya tajrid penginten pangersa. Entong-entong dilesotkeun. Walaupun sudah merasakan tajrid, asbab terus jalan. Tapi dikurangi, diganti. Diganti dengan memperbanyak ibadah mahdoh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu saya kira uraian daripada hikmah. Diulang hikmahnya, Pak. Iradatu ka tajrid. Mane hayang tajrid. Teu daek berupaya. Ma iqamatillah iyyaka fil asbab. Padahal Allah menempatkan kamu pada makom berupaya. Itu adalah minas syahwatil khofiyah. Permainan syahwat itu. Permainan nafsu itu. Wa iradatukal asbab. Dan kehendakmu untuk berasbab. Padahal engkau sudah ditajrid oleh Allah. Inhitot anil himmatil aliyah. Ngeskes. Mun memang rizki maneh geus teu kudu sasangaleun leungeun bungkul tak-tak. Ada tugas lain. Ada tugas lain. Saya kalau ditanya. Andaikan saya tidak terpilih lagi jadi ketua umum kemarin, tidak akan mengatakan kehabisan pekerjaan pangeresa profesor. Ada tugas yang lebih berat daripada jadi ketua MUI. Ada tugas yang lebih berat daripada jadi Syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Ada tugas yang lebih berat daripada pembina Supi Internasional. Naon ngomediri. Nyata puasa tong lilating 30 tahun eta. Peutingna tong tinggalin salat anu lengkap jeung tasbihna jeung sagala rupana. Duhana tong tinggalin tidak lapan. Isrokna dihirupkeun, salat berjamaah awal waktu eta pigawe. Karti din coba din kumaha tadi rukun Islam teh cek bahasa encek mana mah bisa anu. Jadi rukun Islam harus dijadikan gerakan nasional. Sangsi ye kai tadi cimeng yungdong siking ai pupau cisi hengchan ciwu cuan-cuan cisian sosial. Yang dibahas tadi teh ya, sahadat teh dikuatan tolap ilmu maca Quran loba dikir ka pangeran ngalawan nafsu jeung setan. Nah tong iji-iji teuing bahasa Cina. Ya, baik hadirin, ta mahasiswa na profesor ta. Semester akhir ta, Prof. Rek diwisuda tahun ieu, mudah-mudahan lancar. Saya kira untuk masuk ke hikmah ketiga besok saja, malam ieu mah hitung-hitung iftitah, mangga istirahat. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang tepat, kalau ada yang salah mohon diperbaiki. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma